ومئتي ألف. فلقي حكيم حكيم بن حرام عبد الله بن الزبير قال يا ابن أخي كم على أخي من الدين؟ فكتمته فقلت مئة ألف. فقال حكيم والله ما أرى أموالكم تسع هذه. فقال عبد الله أرأيتك إن كانت ألفي ألف ومئتي ألف؟ قال ما أراكم تطيقون هذا، فإن أجزتم عن شيء منه فاستعينوا به. قال وكان الزبير قد اشترى الغابة بسبعين ومائة ألف، فباعها عبد الله بألف ألف وستمائة ألف. ثم قام فقال من كان له على الزبير شيء فليوافينا بالغابة. فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير أربعمائة ألف، فقال لعبد الله إن شئتم تركتها لكم. قال عبد الله لا. قال فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم. قال عبد الله لا. قال فاقطعوا إليه قطعة. قال عبد الله لك منها هنا إلى هنا. فباع عبد الله منها فقضى عنها دينه وأوفاه وبقي منها أربعة أسهم ونصف. فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة. فقال له معاوية كم قومت الغابة؟ قال كل سحم بمائة ألف. قال كم بقي منها؟ قال أربعة أسهم والنصف. فقال المنذر بن الزبير قد أخذت منها سهما بمائة ألف. قال عمرو بن عثمان قد أخذت منها سهما بمائة ألف. وقال ابن زمعة قد أخذت سهما بمائة ألف. فقال معاوية كم بقي منها؟ قال سهم ونصف السهم. قال قد أخذته بخمسين ومائة ألف. قال وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية بستمائة ألف. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال بن الزبير اقسم بيننا ميراثنا. قال والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالمواسم أربع سنين. ألا من كان له على زبير دين فليأتنا فلنقضيه. فجعل كل سنة ينادي في الموسم. فلما مضى أربع سنين قسم بينهم ودفع الثلث. وكان لزبير أربع نسوة، فأصاب كل امرأة ألف ألف ومئتا ألف، فجميع ماله خمسون ألف ألف ومئتا ألف. سبحان الله، حديثني panjang. Ya. Dari Abu Khubaib Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, dia bercerita ketika terjadi perang Jamal, Zubair berdiri sambil memanggilku, maka aku pun melangkah mendekatinya. Selanjutnya dia berkata, wahai anakku, sesungguhnya hari ini tidak ada yang terbunuh kecuali seorang yang zalim atau yang dizalimi. Dan sesungguhnya hari ini aku mendapat firasat akan dibunuh kerana dizalimi. Dan yang paling menggelisahkanku adalah hutangku. Apakah engkau melihat hutangku akan menyisakan sesuatu dari harta kita? Kemudian dia berkata, wahai anakku, juallah semua kekayaan kita dan lunasilah hutangku. Dan dia berwasiat dengan sepertiga. Dan sepertiga dari sepertiganya diperuntukkan bagi anak-anak. Yakni untuk anak-anak Abdullah bin Zubair. Sepertiga dari sepertiga. Dia berkata, seandainya masih ada kelebihan harta, setelah hutang itu dilunasi, maka sepertiga dari kelebihan itu untuk anak-anakku. Anak-anakmu, maaf. Hisham yang merupakan salah seorang ataupun salah satu anak Abdullah mengatakan bahawa dia mengenal anak-anak Zubair. Di antaranya adalah Khubaib dan Abbad. Abbad. Pada saat itu anak-anak Zubair 9 anak laki-laki dan 9 lainnya perempuan. Abdullah bercerita, Zubair selalu berpesan untuk melunasi hutangnya, di mana dia berkata, wahai anakku, seandainya engkau tidak mampu melunasinya, maka mohonlah pertolongan pada penolongku. Abdullah berkata, demi Allah, aku tidak tahu apa yang dikehendaki, hingga akhirnya aku berkata, wahai bapakku, siapakah penolong itu? Allah. Jawabnya. Lebih lanjut, Abdullah berkata, demi Allah, tidaklah aku mengalami kesulitan untuk membayar hutangnya, melainkan aku selalu berdoa, wahai penolong Allah, yakni Zubair, lunasilah hutang Zubair. Maka dia pun melunasi hutangnya itu. Dalam hadis ini, ia menceritakan tentang hutang. Antaranya, kita boleh istinbat daripada apa yang kita baca ni, hutang wajib dibayar. Sehingga sahabat ini berwasiat. Dan kita ingat dia, seorang sahabat pernah ingin ikut Rasulullah SAW perang. Tapi bila ditanya Rasulullah SAW, dia punya hutang, maka Rasulullah SAW suruh bayar hutangnya dulu. Begitu juga ada seorang lelaki yang ditanya oleh Rasulullah SAW setelah dia wafat, apakah lelaki ini punya hutang? Kata sahabat, iya. Maka Rasulullah SAW, kamu salatkanlah dia. Bermana Rasulullah SAW tidak mau salatkan. Sahabat ini juga takut bahawa dia punya hutang. Dan hutang ini perlu dibayar. Dia takut kerana dia punya hutang, maka dia takut matinya nanti berhutang, maka dia wasiat kepada anaknya. Maka daripada di sini kita boleh istinbat, orang-orang yang punya hutang, terutama hutang-hutang yang wajib dibayar, kerana dia tak ada jaminan, kalau kereta mungkin kereta boleh tarik, ya. Kalau kereta mungkin boleh rampas kereta dan sebagainya. Tapi mungkin ada hutang-hutang yang tak ada jaminannya. Bermakna kalau kita mati, kena bayar. Tak ada benda, sesuatu yang jadi gadai dan sebagainya. Yang ini perlu wasiat. Dan kalau ada hutang, kalau dia wasiat kepada anaknya, maka wasiat kepada anaknya tidak dapat ditunaikan kecuali habiskan hutang dulu. Sebab manusia kalau tidak dilunasi hutangnya, banyak masalahnya. Di antaranya ditakuti besok di akhirat, dia jadi orang yang bankruptcy. Disebut oleh Rasulullah muflis. Sahabat bertanya, bagaimana muflis besok? Rasulullah SAW mengatakan bahawa orang yang muflis, antaranya dia menzalimi sana, menzalimi sini. Curi sana, curi sini. Kemudian hutang sana, hutang sini. Besok di akhirat, di antara cara membalas kezaliman, kejahatan dan hutang ini adalah dengan pahala. Jadi orang yang banyak misalnya hutang, menzalimi sana, menzalimi sini, curi sana, curi sini, tipu sana, tipu sini. Ini akan dibalas besok. Dan orang yang dizalimi atau kita kerjakan sehingga dia terzalimi, besok akan minta haknya. Kalau hutang, ambil contoh, kita di akhirat dah tak ada istilah duit lagi. Makanya kata Rasulullah, kita akan beri pahala kita. Bila pahala kita habis, maka dikatakan kepada orang yang nagih ni, berikan dosa engkau kepadanya sebagai ganti pahala yang tak ada dia nak bagikan kepada orang tu. Jadi dia ambil dosa-dosanya. Berapa banyak, itu Allah yang tahu. Jadi dosa-dosa ini akan dipikul. Ketika itulah, kata Rasulullah, dia ni bankruptcy. Tetapi yang paling ditekankan oleh Rasulullah adalah hutang. Kerana hutang ni kalau kita tak bayar boleh menzalimi orang yang kita pinjam hutangnya. Jadi tuan-tuan, dalam hadis yang sahih ni, kalau kita ada hutang, kita wasiatkan kepada keluarga kita. Terutama kalau ada tanda-tanda bahawa kita sudah penghujung. Orang-orang yang nazak dan sebagainya. Takut-takut nanti anaknya bagi duit yang tak seberapa ini ditinggalkan oleh ibu atau ayahnya, sedangkan hutang tidak dibayar. Jadi kalau besok hutang tidak dibayar, kita payah. ya, pahala kita nilainya besar. Kalau beza dengan duit yang seberapa yang ada di dunia. Jadi bayarlah. Jadi banyak orang yang ingat boleh lari. Tidak, Tuhan kita satu. Kita akan menghadapi Allah Taala dan kita akan dipaksa untuk bayar duit itu. Ya, di akhirat tak ada duit, maka kita tukar dengan pahala. Alangkah mahalnya pahala kita. Tetapi kalau ditukarkan untuk hutang yang sedikit di dunia, kita sangat rugi. Seterusnya, melanjutkan ceritanya, Abdullah berkata, maka Zubair pun terbunuh. Dia sebelum perang, dia rasa-rasa, kata orang kita firasat. Dia rasa-rasa dia tak panjang umur ni. Dan dia pun cinta mati dalam syahid kan. Tiba-tiba betul-betul dia terbunuh. Kemudian apa jadinya? Dan dia tidak meninggalkan satu dinar dan tidak juga satu dirham pun kecuali dua bidang tanah. Makanya tak salah kita kalau membeli tanah jadikan aset. Sebab tanah itu terus naik harga. Tetapi kalau yang lainnya biasanya dia kan harta yang paling mahal sekarang adalah antaranya tanah dan rumah. Salah satunya berupa hutang. Ya, 11 buah rumah di Madinah. 2 buah rumah di Basrah. 1 buah rumah di Kufah. Dan 1 buah lagi di Mesir. Subhanallah. Saya baca lagi sekali supaya dapat dipahami dengan pemahaman yang betul. Melanjutkan ceritanya, Abdullah berkata, maka Zubair pun terbunuh. Dia tidak meninggalkan satu dinar. Ya, dan tidak juga satu dirham pun kecuali dua bidang tanah. Salah satunya berupa hutang 11 buah rumah di Madinah. Bukan sikit saja. Bermakna berhutang boleh tak? Berhutang boleh macam orang Singapura. Tidak ada beli rumah cash, semua hutang. Betul kan? Ada yang cash? Nak cari 1,001 pun susah. Tak tahulah kalau kena lotri agaknya di cash. 2 buah rumah di Basrah. Tengok hutangnya. 1 buah rumah di Kufah dan 1 buah lagi di Mesir. Banyak tak hutangnya? Bermakna dia berusaha untuk dapatkan rumah. Dia rasa mulanya mampu nak bayar. Tiba-tiba dia terbunuh. Sebenarnya hutang yang ya menderanya itu adalah kerana ada orang yang datang dengan membawa harta dan menitipkan harta itu kepadanya. Kemudian dia Zubair berkata, tidak, tetapi ini merupakan pinjaman. Kerana aku takut kalau harta itu hilang. Dan Zubair tidak pernah menjadi petugas penarik zakat. Hanya sahaja dia selalu ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Abu Bakar dan Umar dan Uthman. Lihat, dia ikut perang. Orang yang ikut perang ni ahli syurga. Ceritanya begini. Dia dititipkan di amanahkan simpan duit. Dia takut duit ni hilang. Maka diberikannya rumah ni. Tapi tak cash. Faham ya? Sahabat titipkan dia duit banyak duit tu. Maka diberikannya apa ni rumah-rumah ni. Supaya duit tu jangan hilang. Sebab rumah takkan hilang. Seterusnya, Abdullah melanjutkan ceritanya. Kemudian Hakim bin Hizam bertemu dengan Abdullah bin Zubair. Dan berkata, wahai kemanakanku, berapa hutang saudaraku itu? Tetapi aku menyembunyikan dan ku katakan, 100,000. Hakim berkata, demi Allah, aku kira harta kalian tidak bisa melunasi hutang itu. Bermakna, sahabat ini meninggal tanpa ada duit. Sedangkan pegawai Rasulullah SAW ikut perang. Ghanimah yang didapati dalam perang itu bukan sedikit. Tetapi ke mana duitnya? Duitnya diinfakkan fi sabilillah. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, seorang berperang. Kalau mati, ingin disebut-sebut. Yang ini jadi hero. Jadi hero, perwira kata seorang. Seorang lagi untuk dapatkan ghanimah. Kata Rasulullah, mana satu yang masuk surga. Kata Rasulullah, kalau niat itu, niatnya kerana nak disebut-sebut, jadi hero dan sebagainya. Yang kedua, untuk dapat ghanimah, dua-dua masuk neraka. Dua-dua masuk neraka, perang ni. Tetapi yang tak masuk neraka, kata Rasulullah, li'ala'i kalimatillah. Untuk meninggikan kalimah Allah. Tetapi, kata Rasulullah, harta paling mulia, harta paling halal, harta paling suci adalah di bawah kilauan pedang. Apa artinya ghanimah? ghanibah, itu harta yang paling mulia di sisi Allah SWT, yang paling bernilai, yang paling berkah. Tetapi sahabat ini, setiap dia dapat, semua dikorbankan. Sampai lupa dia nak bayar rumah yang dihutang untuk menyelamatkan duit yang dititipkan kepadanya. Jadi bila dia mati, dia tak ada duit. Tapi orang kita kalau jadi pegawai tentera pangkat atau macam mana, bila mati cuma dia punya harta. Sahabat, sebab apa dia berperang bukan kerana duit, tapi berperang kerana Allah. Kemudian Abdullah bin Zubair berkata, bagaimana pendapat jika hutangnya itu berjumlah 2,100,000 syekh dirham? Bukan sikit. Hakim menjawab, aku kira kalian tidak sanggup membayarnya. Jika kalian tidak mampu melunasinya, mintalah bantuan kepadaku. Kemudian, dulu lanjut Abdullah bin Zubair, Zubair pernah membeli hutan itu dengan harga 170,000. Hutan dibeli. Kemudian Abdullah melanjutkan ataupun menjualnya. Kemudian Abdullah menjualnya dengan harga 1,600,000. Kemana harga terus naik ya? Sampai sekarang tanah kalau di Malaysia makin naik. Makanya orang yang menyimpan aset tanah, satu masa dia boleh jadi jutawan. Lalu Abdullah berdiri dan berkata, siapa saja yang menghutangi Zubair, maka akan aku lunasi dengan hasil penjualan hutan itu. Maka di sini, kalau ada orang meninggal, kalau dia tak ada duit untuk membayar hutangnya, maka hartanya perlu dijual. Warisnya perlu jual. Jangan warisnya bergaduh pula rebut. Tapi lunas, tak dilunasi hutang bapaknya. Itu salah. Kemudian Abdullah bin Ja'far datang. Dan dia dulu pernah menghutangi Zubair sebanyak 400,000. Dia berkata kepada Abdullah bin Zubair, kalau engkau berkenan, aku akan meninggalkan untuk kalian. Tidak, sahut Abdullah bin Zubair. Lalu Abdullah bin Ja'far berkata lagi, kalau memang mau, kalian boleh menangguhkannya. Maka Abdullah berkata, tidak. Kalau begitu, berilah aku sebahagian dari hutang itu. Perintah Abdullah bin Ja'far. Maka Abdullah bin Zubair berkata, bagimu dari sini, bagianmu dari sini sampai sini. Kemudian Abdullah bin Zubair menjual sebahagian lainnya untuk melunasi hutang ayahnya dan benar-benar dilaksanakan. Hingga akhirnya yang tersisa tinggal 4.5 bahagian. Setelah itu, dia mendatangi Muawiyah dan di sana ada Amr bin Utsman, Al-Munzir bin Az-Zubair dan Ibnu Zam'ah. Lalu Muawiyah berkata kepadanya, berapa engkau hargai hutan itu? Dia menjawab, setiap bagian 100,000. Kemudian Muawiyah bertanya, memang yang tersisa masih berapa banyak? 4.5 bagian, jawab Abdullah. Kemudian Al-Munzir bin Zubair berkata, aku membeli satu bahagian dengan harga 100,000. Sedangkan Amr bin Utsman berkata, dan aku membeli satu bahagian dengan harga 100,000. Dan Ibn Zam'ah berkata, aku pun membeli satu bahagian seharga 100,000. Berapa lagi bahagian yang tersisa? Tanya Muawiyah. Abdullah menjawab, 1.5 bahagian. Maka Muawiyah berkata, kalau begitu aku membelinya semua dengan harga 150,000. Kemudian Abdullah bin Ja'far lanjut Abdullah menjual bahagian kepada Muawiyah dengan harga 600,000. Setelah Abdullah bin Zubair selesai melunasi hutang ayahnya, maka Sri Puteri Zubair berkata, bagikan warisan kami. Abdullah menjawab, demi Allah, aku tidak bisa membagikan warisan kalian sebelum 4 musim. Di mana pada setiap musim, aku akan menyiarkan. Siapa saja yang pernah menghutangi Zubair, maka dipersilakan kepadanya datang kepada kami untuk kami lunasi. Maka setiap tahun Abdullah mengumumkan pengumuman itu pada setiap musim haji. Setelah 4 tahun berlalu, Abdullah membagikan warisan di antara mereka dan membayar sepertiga bahagian sebagai wasiat Zubair. Dan Zubair mempunyai 4 orang isteri, sehingga masing-masing isteri mendapatkan 1,200,000, sehingga semua harta kekayaan Zubair berjumlah 50,200,000. Hadis riwayat Bukhari. Ini bermakna sahabat ada yang jutawan. Walaupun dia pernah berhutang, tapi hutang bukan hutang yang dia cari hutang. Orang titipkan dia duit, tetapi duit ni takut hilang, maka dia menyukainya harta. Dia tahu bahawa harta ini satu masa akan naik. Betul kan? Ada diharapkan satu masa hutang-hutang rumah yang banyak ni akan menjadi keuntungan, kerana ini dibolehkan. Ya, membeli rumah atau memberi harta tanah dengan harga sekian sampai masa ikut pasaran. Bila pasaran naik, maka ikut pasaran. Okey, apakah Zubair pakai duitnya sendiri ataupun duit yang dititipkan kepadanya? Boleh kalau dia yakin bahawa satu masa duit ini akan beri manfaat bukan saja kepada dia, tetapi kepada keluarga si pemutang. Kasih hutang. Katakan si, ataupun yang apa yang menitipkan duit, bukan pemutang, menitipkan duit. Katakan Ana kasih Jaafar duit. Tolonglah simpan duit anak ni. Dulu mana ada sistem bank. Mungkin orang ni selalu pergi perang dan sebagainya, keluarganya tak ramai. Tapi Zubair keluarganya ramai, maka dititipkan kerana boleh menjaga hartanya. Dulu tak ada bank, Syekh. Orang boleh rompak bila-bila. Tapi Zubair bandar. Dia tak simpan di rumahnya, tapi dibelikan harta. Satu masa kalau dia mati dan sebagainya, bila dijual, boleh dikembalikan kepada tuannya. Tetapi dapat harga. Ini dibolehkan. Sebab ini bukan tipu. Ini bukan yang tak bolehkan. Man ghasyana falaysa minna. Ya, kalau diambil untungnya berlebihan sehingga orang yang titipkan duit tadi tak dapat apa. Tapi antara gasak duitnya. Ini tidak bolehkan. Tapi kalau dibagi sama, dikatakan saham. Tahu saham? Saya tak punya duit. Okey? Pak Syed kasih saya duit. Pak Habib kasih saya duit. Simpanlah. Tiba-tiba simpan tak guna, maka saya laburkan. Tapi laburkan yang betul-betul meluntung. Sebab rumah naik harga, saya katakan. Kalau rumah ni boleh naik harga, dilaburkan, dia dapat untung, dibolehkan. Tapi kalau rugi, tidak boleh. Kalau dia yakin rugi, tidak boleh. Sebab apa? Dia duit orang. Tapi mendatangkan keuntungan terus boleh. Seperti tamu haji digunakan duit tamu haji dilaburkan untuk beli kebun kelapa sawit, dilaburkan dapat keuntungan yang berjuta-juta, itu dibolehkan. Kalau dia jamin bahawa dia dapat untung. Tapi kalau merugikan, tidak boleh. Sekarang ada di dunia saham-saham komoditi ni. Ya, kat Wall Street dan sebagainya, saham Kuala Lumpur, itu tidak boleh. Tidak boleh beli saham tu. Sebab saham tu judi. Kalau menderum jatuh habis, bankrupt habis. Jadi ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Makanya bila Zubair mati, dia bukan saja dapat jual tanah tu, tetapi dapat lagi kebaikan-kebaikannya. Sehingga dia 4 orang isteri, satu isteri dapat berapa juta. Tengok berhujung tu, bukan sikit saja. Bermakna menyimpan duit dan mencari duit di dalam Islam tidak salah. Yang tidak boleh mencuri, menipu, menggunakan cara untuk dapat kekayaan dengan jalan yang salah, itu tidak boleh. Sehingga Rasulullah mengatakan tentang duit ni, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu dalam urusan duit ni bukan urusan aku. Menipu urusan duit. Apa dia dipinjamkan oleh orang, kita salah guna. Dikasih oleh orang suruh uruskan, salah guna. Jual beli, salah guna jual beli. Ambil kesempatan beli-beli dan sebagainya, ini namanya ghush dalam bahasa Arab. Hadis ini adalah hadis Bukhari, man ghasyana falaysa minna. Siapa menipu dalam urusan wang, maka bukan urusan kami. Bukan daripada golongan kami. Bermakna tak akan bersama Rasulullah di syurga. Ala kulli hal, boleh tak kita mencari duit? Boleh. Boleh tak kita menyimpan duit? Boleh. Boleh tak jadi orang kaya? Memang kata Rasulullah, meninggalkan anak kamu kaya lebih baik daripada meninggalkan anak kamu papa. Sebab kepapaan membawa kepada kekufuran. Kepapaan boleh membawa pada kekufuran. Apa tidak? Yang makan rasuah ni kerana apa? Kerana apa? Yang mencuri kenapa? Kerana main judi. Boleh jadi bawa kepada kekufuran. Jadi, tinggalkanlah anak kita berduit lebih baik daripada tinggalkan anak kita miskin. Jadi tuan-tuan, Zubair tahu bahawa satu masa dia akan mati. Sebab dia setiap ikut perang. Contohnya dia ikut perang dengan Umar, di perang dengan Abu Bakar, di perang dengan Uthman. Dia perang terus. Dan dalam perang Jamal dia ikut, lihat. Bermakna dia rasa satu masa dia akan mati dalam perang. Sebab diikuti perang-perang yang besar-besar semua. Memang sebuah perang besar lah. Tapi perang dia yang dahsyat-dahsyat. Jadi dia mati dalam keadaan perang. Jadi sebelum mati dalam perang, dia beri wasiat kepada anak-anaknya. Supaya diurus duit-duit ni. Dan dia juga beli hutan. Tak terbayang ya. Dulu ada orang beli hutan. Tapi hutan tu lebihnya, rupanya lebih, sekarang hutan lebih mahal daripada yang bukan hutan. Kenapa? Kayu balak mahal saja. Betul kan? Jadi di sini kita dibolehkan menyimpan duit, mencari duit dan membekalkan anak kita duit. Ataupun harta, kerana harta ini diperlukan oleh anak-anak ya, insyaAllah. Okey, sebelum saya teruskan, ada soalan? Supaya relax sikit. Kalau ada soalan, teruskan dengan soalan. Iya. Yeah. Dengan pembagian harta. Iya. Yeah. Seperti ini daripada harta bapa itu. Iya. Iya. Mesti bagi kepada anak-anak. Tidak 1/3. Kenapa mesti 1/3? Harta ni, ikut faraid, kalau tak ada hutang, dia kena bagikan dalam penerima waris. Kalau ada anak laki-laki, anak laki-laki dapat asabah daripada anak perempuan. Jadi, pembagian harta ni, kalau mak bapak berwasiat untuk penerima waris, la wasiyata lil warithi. Tidak ada wasiat bagi penerima waris. Tapi diwasiatkan untuk diberi keluar, boleh. Katakan, saya katakan kepada anak-anak saya. Kalau saya meninggal, 1/3 untuk kamu. Tak boleh. Tetapi untuk diwasiatkan keluar, boleh. Kalau saya mati, 1/3 ini kau bagi-bagikan dah. Tapi tidak boleh lebih daripada 1/3. Kalau lebih 1/3 tak sah. Faham? Wasiat untuk yang menerima waris tidak boleh. Tapi wasiat untuk diberikan keluar boleh. Dan wasiat untuk diberikan keluar tak boleh 1/3. Tak boleh lebih 1/3. Lebih 1/3 batal. Jadi di sini kalau kita faham, wasiat ni tidak ada untuk keluarga. Tidak ada untuk keluarga. Untuk isteri, untuk anak, wasiat tidak ada. Sebab kalau wasiat bermakna kita menentang hukum Allah, hukum faraid yang Allah sudah tentukan. Kenapa kita nak ada wasiat sedangkan faraid lebih canggih daripada wasiat kita? Kalau kita wasiat, mungkin boleh perang anak-anak kita. Mungkin kita pilih kasih. Betul kan? Kalau nak bagi masih hidup, tak payah wasiat. Bagi terus. Jadi bila mati, tak ada dawa-dawi. Tapi katanya kalau aku mati, bagi begini. Tak boleh. Kalau mati, uang bukan harta orang si mati. Uang harta orang si hidup. Bagi melalui wasiat. Tak boleh. Bagi melalui faraid, boleh. Dan kalau ada hutang juga wasiat batal selagi hutang belum ditunaikan. Begitu juga jangan wasiat. Anak-anak, kalau bapa banyak hutang tak dapat duit pun. Kata hutangnya dia ada duit 1 juta, dia punya hutang 1.5 juta. Bayar 1 juta bermakna waris pewaris ni tak dapat duit langsung, malah kena bayar 1.5 juta hutang bapaknya. Dia kena tanggung. Walaupun hutang-hutang dunia, apa undang-undang dunia, kalau anak-anak tak bayar, lepas. Sebab bukan aku yang hutang, bapak aku. Tapi dalam Islam, tidak. Dalam Islam, anak-anak kena bayar. Teruskan sahabat. Jadi macam satu orang bapa ni. Iya. Yeah. Dia ada 10 orang anak. Iya. Yeah. Jadi dia mengatakan, kalau aku mati, harta aku semua sedekahkan pada anak yatim misalnya. Jadi anak-anak yang 10 orang setuju. Ada tak sah. Tak sah juga. Walaupun setuju. Ada hukum faraid. Iya, hukum faraid dulu. Ulang lagi sekali, sahabat ni bertanya. Seorang ayah mengatakan kepada anak-anaknya, kalau aku mati, semua di aku ni aku wasiatkan supaya diberi kepada fakir miskin. Tak sah. Sebab hukum tak boleh lebih 1/3. Anak katakan tadi, meninggalkan anak kaya lebih baik daripada meninggalkan anak miskin. Antara ada anak perempuan dan sebagainya. Dan kalau katakan nak diambil daripada wasiat bapaknya, dia boleh ambil 1/3 saja. Itu dengan syarat bapak dia tak ada hutang. Bapaknya tak ada hutang. Kalau ada hutang, kena bayar hutang dulu. Okey, setelah bayar hutang, tak cukup, anak yang dapat duit waris ni tak boleh bagi dulu. Bayar hutang dulu. Katakan bayar hutang habis, bermakna anak tak dapat apa. InsyaAllah. Jangan kita katakan, oh bapak aku tinggalkan 1 juta. Anak ada 10 orang. 100,000, 100,000, 100,000. Tak sah. Pembagian itu batal. Kena bayar hutang dulu. Tanya. Makanya sebelum ditanam, ada orang tanya siapa ada hutang, suruh bangun. Apa, tagih dia punya hutang. Okey, setelah hutang, tak ada. Dia tengok ada wasiat tak? Tengok dia punya wasiat. Berapa dia punya wasiat? Kalau wasiatnya kurang daripada 1/3, dia tunaikan wasiat dulu. Okey? Ada mengatakan bayar untuk anak-anak. Tapi tak wasiat dulu. Bila bayar wasiat, baru baginya berapa untuk anak-anak, baru dibagi secara faraid. Kalau bapaknya wasiat mengatakan, kalau aku mati, harta aku bagi rata. Bagi rata. Yang ini anak laki-laki, anak perempuan, tak ada beza. Itu hukumnya haram. Tetap kembali kepada waris. Kalau buat seperti itu, boleh tetapi persetujuan semua keluarga. Katakan ada 5 anak laki-laki, ada anak 5 anak perempuan. Kata bapak dia, kalau aku mati, bagi rata. Sah tak? Tak sah. Tak boleh bagi rata. Kecuali kata anak-anak, okey, saya setuju. Anak laki-laki setuju, anak perempuan setuju, bagi rata. Okey. Senang, bagi rata. Tetapi kalau ada seorang tak setuju, saya tak setuju kata anak laki-laki, dia dapat asal bahasa, saya tak setuju, maka tak sah. Tetap bagi ikut faraid. Kenapa perempuan sedikit, laki-laki banyak? Kerana laki-laki bertanggungjawab atas, perempuan bertanggungjawab atas siapa yang masih hidup. Faham insyaAllah? Malah kalau adik perempuan tadi yang dapat separuh, kalau adik perempuan tu bengkrap dan sebagainya, abang hanya kena jaga. Terbalik, kalau abangnya bengkrap, adik perempuan tak ada apa-apa. Bukan tanggungjawab dia. Sebab ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa', laki-laki bertanggungjawab atas perempuan. Ini perlu dijaga. Jadi kalau ada wasiat, misalkan, kalau aku mati mat, kau kasih bijit separuh daripada duit aku. Tak sah. Sebab separuh itu berapa? Setengah. 1/2. Sedangkan 1/3. Ataupun mat, nanti kalau aku mati, bagilah dengan adik-adik sama rata. Kan? Atau tulis wasiat. Sama rata tulis wasiat. Mati saja, wasiat batal. Kenapa? La wasiyata lil warisi. Tidak ada wasiat bagi penerima waris. Sebab Allah dah tentukan. Anda nak lawan hukum Allah? Kalau Allah dah tentukan, ikut faraid sekian-sekian, anda buat hukum sendiri, di situ ayat Allah turun kepada anda, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa tak berhukum hukum Allah, kafir dia. Allah dah katakan hukum faraid, anda pandai-pandai tukar. Ikut hukum anda sendiri. Ikut kepala anda. Itu tidak boleh, Syed. Banyak orang silap. Anda-anda, kita dulu dijajah oleh British. British ini kalau mati, anak yang tua kuasa harta. Berapa anak yang tua, nak bagi, bagilah. Sekarang kan banyak bergaduh kerana itu. Makanya bila Jabatan Agama ambil alih, tidak boleh. Mesti dibagi melalui faraid. Tapi banyak juga yang degil. Mati tak report ke Jabatan Agama tentang duit. Report Jabatan Agama, dia mati saja. Tapi tentang duit, subhanallah. Jadi kita kena bagi sama harta. Ikut faraid, maaf. Ikut faraid, bukan sama rata. Kalau tidak ikut faraid, bermakna kita tidak berhukum hukum Allah. Hukumnya haram. Dan setiap sen yang diambil, kalau duit itu bukan duit anta, maka Allah berfirman, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Jangan kamu makan uang di antara kamu dengan cara yang batil. Sebab uang ini dikulli umatin fitnah, وَفِتْنَتُهُ الْأَمْوَالِ. Setiap umat akan diuji dengan fitnah. Fitnah paling besar adalah duit. Duit. Perang dunia pertama, kedua dan perang dunia akan berlaku yang ketiga ini semua masalah. Tamakkan duit. Betul kan? Bunuh manusia untuk apa? Untuk dapat duit. Untuk curi harta, untuk rampas harta dan sebagainya. Ambil lagi satu soalan. Ustaz, kiranya keadaan berubah, Ustaz. Yang si hidup berhutang kepada si mati dan tak dilunaskan. Si hidup berhutang kepada si mati, tetap kena lunaskan. Warisnya. Katakan seorang itu berhutang kepada seorang, lebih orang itu mati. Anda ingat terlepas? Tak. Atau kena cari warisnya. Sebab bila mati, si waris mewakili harta semua wakil harta bapaknya. Dan mewakili dan memilikinya. Dengan cara faraid. InsyaAllah, jangan kita kata, oh dah mati. Selamat aku. Tak jadi aku nak bayar. Jangan. Saya tak, tak selamat selagi. Anda tak lunaskan. Teruskan. Kalau yang mati tu, dia tak ada anak. Tak ada anak ke Baitul Mal. Ke Baitul Mal. Kalau mati tak ada anak, tak ada waris, tak ada, Baitul Mal ambil. Ulang lagi sekali. Kalau katakan seorang tu mati, tetapi warisnya tak ada, memang tak ada waris, dikenali dia seorang sebatang kara. Duit artinya akan diambil oleh pemerintah dan dikembalikan ke Baitul Mal. Ya, insyaAllah. Itu tu bulan kepada perintah. Kalau tanahnya nak dijadikan tanah wakaf, misalnya, itu tak jadi masalah. Itu kuasa pemerintah. Soalan lagi kalau ada. Kita berhutang dengan orang kafir, bukan banyak berhutang dengan orang kafir. Wajib tetap. Tetap. Walaupun orang kafir kena bayar. Sebab dia manusia. Kalau orang kafir, kita berhutang tak bayar, orang kafir tak akan masuk Islam. Tengok dia katakan, tengok agama Islam, penipu. Dihutang dengan bangsa kita, dihutang dengan orang agama kita, tak bayar. Dengan bangsa dia, itu Yahudi. Yahudi dengan bangsa dia, ya tak apa. Berzina dengan bangsa dia tak boleh. Tapi dengan bangsa lain boleh. Dia cakap apa ni? Binatang. Tipu, bunuh. Maka teori Machiavelli yang kita akan bincang di sini nanti. Tujuan menghalalkan cara. Tujuan dapat duit, dapat kekayaan, dapat harta, dapat kuasa. Caranya tak penting. Nak menipu, nak menindas. Kita kena bayar. Kita kena bayar. Kesannya. Lihat, kita ada hablum minallah wa hablum minannas. Disebut nas, bukan orang Islam. Kita ada hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Jadi hubungan dengan manusia dia kena jaga. Apa dia? Kalau hubungan hutang bayar. Rasulullah SAW ada hutang dengan orang Yahudi. Baju perang. Ha, tak boleh bagi dia punya harta. Kecuali bayar dulu hutang. Itu Yahudi orang kafir. Apa bezanya kafir dulu dengan kafir sekarang? Jangan tak bayar. Oh selamat aku orang kafir aku tak bayar. Jangan saya. Dosa tetap dosa. Kerana kita menentang hukum Allah. Ambil daripada internet. Teruskan. CPF tak ikut wasiat? Dia ikut pada yang penulis wasiat. Dia ikut pada wasiat. Dia bagi pada ini. Syekh, kalau ikut hukum pemerintah, pemerintah kita bukan Islam. Kita bukan nak kutuk pemerintah. Tapi, kita kembali kepada Islam. Kita ada dua. Satu ada pemerintah, satu ada agama. Agama pemerintah kita bukan Islam. Kita patutlah kepada Islam. Ati'ullah wa ati'ur rasulah wa li'amri minkum. Taat kepada Allah tu dan rasulnya mutlak. Kalau katakan dalam dengan APF ke CPF di Malaysia ni, ikut wasiat, itu untuk mudah-mudahkan dapat keluarkan duit. Tapi setelah dikumpul, kena bagi sebagaimana faraid. Minta maaf. Ya, teruskan. Itu soalan anda katakan, British akan dirasa yang tua bertanggungjawab atas yang bawah-bawah ni. Tapi sampai sekarang, undang-undang ni tidak pernah terlaksana. British ni, di Malaysia dulu, masih ikut undang-undang British, kalau mati, anak yang tua pegang duit. Tapi kebanyakan anak yang tua enjoy. Duit habis, baru dibalik. Jadi Islam tidak boleh seperti itu. Atau tak boleh ambil. Sebab kebanyakannya berlaku seperti itu. Ya, jangan ambil duit. Kalau hantar yang tua, jangan ambil uang tu. Bagi. Adapun EBF atau CPF, dia untuk memudahkan keluarkan duit. Kalau tidak, susah nak keluar duit tu. Ya, biasanya macam itu. Okey, teruskan soalan yang ada. Tak apa, insyaAllah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada kakak. Kakak saya selalu membodohkan saya. Cakap macam-macam, buat hati saya sakit. Saya ingin buat lebih baik dari itu. Tapi kakak saya pandang saya lain. Apa yang harus saya buat, Ustaz? Ya, bersabar. Bersabar. Bukan kita bila bersabar tu jadi bodoh. Tak, bersabar. Inna Allah ma'as sabiri. Allah bersama kamu yang bersabar. Dan adilun nasihat. Kasihan dia. Mungkin dia tak tahu kan. Mungkin dia tak tahu hukum kan. Dia tak tahu hukumnya. Maka kita bawakan hukum. Bawakan ayat supaya dia takut. Sebab apa? Di dalam Islam tidak ada bully. Bully ini, subhanallah. Ya, tidak boleh dalam Islam. Tidak beriman salah seorang kamu sebelum kamu mengamankan saudara kamu dengan mulut kamu, dengan tangan kamu, dengan perbuatan kamu. Itu hadis sahih. Apa artinya? Kamu bully dia. Orang kena bully tak aman, saya. Betul kan? Kalau kita pergi sekolah dulu, ada tukang bully, kita tengok tukang bully itu, kita pusing. Tak aman kita. Jadi kata Nabi, tidak beriman salah seorang kamu sebelum kamu mengamani orang lain dengan mulut kamu, dengan tangan kamu, dengan perbuatan kamu. Dengan mulut jangan cakap yang bukan-bukan. Jangan fitnah dan sebagainya. Jadi kalau adiknya tidak tenteram dan sebagainya kerana mulut kakaknya, bacakan ayat tadi. Lihat. Cantiknya Islam. Kita tidak boleh menyakiti orang lain. Ya, insyaAllah. Dan banyak hadis-hadisnya. Dari segi akhlak, ada perbincangan tentang bagaimana menyakiti orang lain. Sama ada saudara atau bukan saudara, hukumnya haram. Sampai yang mulut kiamat, hukumnya haram. Dan bagi adik tadi, sabarlah ya. Dan bawalah hujah-hujah supaya kakak tu dapat ilmu. Kalau diam saja atau dilawan, kakak kita tak akan dapat ilmu, dia tak akan tahu hukum ni. Bermakna orang yang berzalimi atas orang lain perlu diberi peringatan bahawa perbuatan itu adalah haram hukumnya. Okey, teruskan. Salam Ustaz. Salam. Dulu saya seorang yang jahil. Banyak perkara yang pernah saya lakukan. Kini saya sudah berubah dan sudah berumah tangga. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Mempunyai dua anak dewasa. Anak saya membesar dan bercampur dengan orang-orang yang nakal. Iya. Lalu isteri saya mengatakan kalau ada burik, ada rintik. Apa yang harus saya buat? Sedangkan saya sendiri tidak mahu perkara ini berlaku. Terima kasih Ustaz. Saya tak boleh terima falsafah orang Hindu ni. Bapak boleh anak litik itu falsafah orang Hindu. Seolah-olah kalau bapak jahat, anak kena balas. Kalau bapak jahat, bapak yang kena, anak tak kena. Kecuali kalau anda biarkan anak anda dalam pergaulan yang bebas. Anda tahu kawan-kawan dia isap dada, anda biarkan. Anda tak tengok kawan-kawan dia kaki merokok, anda biarkan. Kita tahu bahawa kawan-kawan dia tak solat, kaki perempuan dan sebagainya, anda biarkan. Bermakna anda mesti ingat, almar'u 'ala din khalilih. Seorang ikut agama siapa jadi temannya. Kalau anak anda nak jadi orang yang baik, Nabi umpamakan senang seperti berkawan dengan seorang penjual minyak wangi dan seorang tukang besi. Kalau dia berkawan dengan tukang besi, dia dapat bau balik, bau besi, busuk besi, dan mungkin bajunya boleh koyak kerana apa pantulan besi, arang dan sebagainya, apa bara. Kalau berkawan dengan penjual minyak wangi, dia akan dapat wangi. Kadang-kadang dicolek suruh dapat wangi. Jadi kita pilih. Ibu atau emak tidak boleh mengajak anak lawan suami. Kalau depan anak dia lawan suami, besok anak mengatakan, "Bang, aku boleh buat, aku boleh buat lah." Makanya, al-ummah dasatul ula, kalau ibu celupa macam ini, bapak boleh anak rintik. Anaknya pun, oh memang mak aku dah jamin, aku bersedia bapak aku lah, dulu bapak aku seperti itu. Kadang-kadang dikatakan, bapak aku masa muda teruk, aku muda teruk dululah. Bila tua biar, bila tua baru tobat. Ya kalau sampai tua, tak sampai tua dia mati macam mana? Oh banyak sampai tua, tak sampai tua, banyak sangat tekan. Berapa banyak? 20-an, 30-an orang di Malaysia, banyak sangat tekan enjit tu, dia mati. Saya pernah sekali, saya nak pergi pasar, dia hidup. Keluar pasar, kawannya dah menangis. Apa dia dah mati katanya. Sedangkan masa anak nak pergi pasar tu, dia merangkak tu. Dia merangkak, anak ingat kenapa? Rupanya dia banyak sangat ditekan benda tu. Anak dah siap di barang-barang kat pasar, nak keluar, anak tengok kawannya dah menangis, dia dah meninggal. Saya ingat umurnya dalam 30-an. Kalau dulu bapak urik anak rintik, ya, kalau bapaknya tak isap dadah, mungkin minum arak saja. Kalau isap dadah, kena macam tu, subhanallah. Jadi saya ingatkan kepada para ibu, jangan menghina suami depan siapa? Depan anak. Malah menghina suami tidak boleh. Kalau dipanggil oleh maknya, dipanggil oleh bapaknya, dipanggil oleh suaminya, ke mana dia pergi? Suami pengganti seperti menghormati mak dan bapak. Tetapi kalau dah celupa, kalau dah maki, kalau dah hamon, kalau dah macam-macam dengan suami, ini akhlak apa? Allah tarik keberkatannya. Terutama kalimah tadi. Kalimah tadi, bapak boleh anak rintik, itu bukan kalimah kita. Itu bukan ajaran Islam. Sebab dalam Islam, Allah taziru waziratul wizra ukhra. Kamu tidak dipertanggungjawabkan atas dosa orang yang lain. Banyak orang menyangka oleh kerana bapaknya jahat, anaknya kena balas. Ya Syekh, anak tak kena mengena. Bapak Nabi kafir, kenapa Nabi jadi Nabi? Jangan katakan ini kerana bapaknya lah. Kalau bapaknya aja, iya. Tapi kalau bapaknya seorang alim salah anaknya, contohnya Nabi Nuh. Nabi Nuh mahu anaknya jadi masuk neraka. Isterinya. Tetapi janganlah jadi anak dan isteri seperti anaknya Nabi Nuh dan isterinya Nabi Nuh. Jadi kalimah, bapak boleh anak rintik, buang. Syirik tu. Syirik. Itu falsafah orang Hindu. Hindu, kalau bapaknya, hatta orang-orang Jepun, agama mereka ni, kalau dia jahat, mungkin jadi anjing. Kalau jahatnya tak seberapa, mungkin jadi anjing orang kaya. Kalau jahat sangat, jadi anjing tepi jalan yang dihentam dengan batu dan sebagainya. Ha. Kalau bagus, jadi burung. Kalau bagus lagi, jadi raja besok. Itu kepercayaan orang-orang Jepun. Agama mereka. Agama kita tak ada seperti itu. Kita, apa yang kita buat, kita tanggung sendiri. Makanya dalam Quran, Allah taziru waziratun wizra ukhra. Kamu tidak dipertanggungjawabkan atas dosa-dosa orang lain. Atas dosa anak kita. Kecuali kalau dia dibiarkan dan kita ajar, baru kita tanggung. Tapi kalau kita larang, kita tegak, tapi dibuat juga, kita tak tanggung lagi. Ya? Jadi pakai Islam, jangan pakai falsafah yang bodoh ni. Ya? Dia katakan dulu, tengok, kerana bapaknya begitu begini, anaknya dah kena. Tidak. anaknya kena kerana anaknya salah jalan. Allah mengatakan wahadainahun najdain. Aku beri kamu semua dua jalan. Pilih satu jalan yang baik, satu jalan tidak baik. Kalau dia pilih jalan tidak baik, atau anak Nabi Nuh pilih jalan tidak baik. Isteri Nabi Nuh pilih jalan tidak baik. Bapaknya Nabi Ibrahim pilih jalan yang tidak baik. Kita orang beriman, saya anak yakin semua kamu beriman. Kita semua beriman. Anda semua beriman. Anda tidak mahu anak anda jadi yang seperti itu. Tapi kalau berlaku itu sudah takdir kan? Kita dah cuba. Dan kalau berlaku, kalau maknya tak belajar, boleh berlaku. Sebab al-ummat rasatul ulah. Awaslah. Kalau isteri kita tidak belajar sebagaimana kita belajar, isteri kita boleh menjadi musibah di rumah. Kita cakap ni, isteri kita cakap ni. Kita cakap sunnah, isteri kita mengatakan bid'ah. Dia berlawan tau. Ini yang bahaya. Makanya kata Nabi, dikahwini perempuan tu kerana empat. Yang paling baik, yang beragama, maka berjayalah kamu. InsyaAllah, itu soalan yang mampu saya bayar. Jawab. Teruskan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbul Alamin. Barakallah. Wa anta kadhalik. Adakah di dalam hadis menjadikan tanggungjawab anak lelaki untuk melihara ibunya setelah kematian bagusnya? Adakah itu wajib? Iya. Dalam kewajiban mukmin untuk abai, saya membawa Quran. Berapa banyak Quran. Membawa hadis fatwa para ulama tentang birrul walidain. Sehingga Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, ala unabbi'uka bi akbaril kaba'ir. Wahai sahabat sekalian, maukah aku khabarkan kamu dosa besar yang paling besar? Para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Sudah pasti ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, al-ishraku billah wa uququl walidain. Al-ishraku billah wa uququl walidain. Syirik kepada Allah dan berderhaka kepada mak bapak. Dan birrul walidain ini adalah perintah yang wajib. Sama seperti kita mentauhidkan Allah. Cuma tidak disamakan dengan Allah. Sebab di satu kategorikan. Ini bermakna Islam sangat menjaga hubungan dengan mak dan bapak. Tidak boleh. Apalagi meninggalkan dia dalam keadaan penderitaan, meninggalkan dia, tidak diurus, itu anak besok tak masuk syurga. Allah haramkan anak-anak yang seperti itu. Jadi tanggungjawab adalah tanggungjawab anak laki-laki. Makanya tadi, bila seorang mati tinggalkan anak, anak laki-laki lebih banyak daripada anak perempuan. Sebab dia tanggungjawabnya kepada semua adik-adik perempuannya. Dia tanggungjawabnya kepada keluarganya. Dia tanggungjawabnya kepada maknya. Mungkin datuknya, kalau datuknya masih hidup. Neneknya, itu anak laki-laki. Itu anak laki-laki. Itu sebab. Tetapi orang yang dibebani dengan dengan tanggungjawab seperti ini, minta pertolongan dengan Allah. Sebagaimana hadis ini, minta tolong kepada Allah. Allah akan beri pertolongan kepada antum. Sebab rezeki daripada Allah. Bukan daripada kita, daripada rungutan kita. Kalau kita merungut, Allah tarik rezeki kita. Jadi jangan merungut. Orang susah sikit, merungut, jangan. Kalau tak merungut, tak menentang ujian Allah. Kalau susah, kita bersabar. Kalau senang, kita bersyukur. Itu saja. Kan kita dah bincang hadis tempoh hari. Ajaban lil amril mu'minin. Allah sendiri takjub dengan urusan orang mukmin. Bila susah, bersabar. Bila senang, dia bersyukur. Dan Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, Allah akan tambah nikmat kamu. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kamu kufur, Allah tarik keberkatannya, anta akan diazab. La in kafart adabi lasyadid, azab bukan di akhirat saja, di dunia. Makanya jangan merungut ya. Menjaga anak memang senang, tetapi anak menjaga mak bapak itu kadang-kadang subhanallah. Jangan merungut saja. Juga tidak boleh bagaimana merungut. Jadi anak laki-laki tadi kalau dah bertanggungjawab, pikullah. Rebutlah ya tanggungjawab ni. Memang saya tahu separuh anak-anak ni kalau tak kalau tak didampingi oleh orang agama ataupun dia tak mendampingi agama, masa mak bapak senang dia datang. Bapak tak ada duit, dia pun cari tempat lain untuk lari. Sebab apa? Dia takut bapaknya minta duit, maknya minta duit. Banyak berlaku. Ini bukan kepada orang kafir, kepada orang Islam. Sampai ibu-ibu ikut kuliah saya, Ustaz. Dulu, masa suami saya meninggal, simpan duit banyak. Tapi anak-anak sakit itu, sakit ini, itu, ini. Duit saya habis, anak-anak saya susah nak datang. Sekarang saya berhutang pula. Jadi saya dah tua-tua ni terpaksa kerja apa? Lap cermin kat bank dan sebagainya. Jalan pun kaki sebelah dari tarik-tarik. Anak ramai. Yang dahsyat lagi duduk kat rumah orang tua. Dulu saya pernah nak ambil syuting tentang CD Biru Luar India yang kita nak buat satu CD dan kita nak buat daurah. Rupanya, dia kena ambil daripada kementerian. Tak boleh ambil gambar budak orang-orang tua di situ. Tapi biasanya kementerian tak akan luluskan kerana takut mengaibkan dan boleh kena su. Jadi saya duduklah setengah hari dengan orang-orang tua. Separuh, saya tanya makcik, macam mana makcik boleh duduk sini? Entahlah, anak saya tu katanya duduk kat rumah yang ada tukang jaga. Makan mewah, semua dijaga. Jadi mak tak susah. Macam menteri, macam raja katanya. Rupanya rumah orang tua. Memang betul, ada orang jaga. Tapi hilang keluarga. Keluarga situ ada India, ada Melayu dan macam-macam. Jadi kadang-kadang katanya hari raya pun tak datang. Hari raya pun tak datang. Anak ada jadi lawyer. Anak jadi pegawai tinggi-tinggi. Subhanallah. Ibu ni dibiarkan. Saya tanya makcik, setiap tahun datang. Saya sakit pun kadang-kadang beritahu dia orang pun tak datang. Itulah kawan-kawan dia yang layan dia. Cuba lihat. Anak-anak ni Allah haramkan, Allah haramkan syurga baginya. Ingat ni anak-anak yang punya mak bapak ni. Allah haramkan syurga bagi mereka. Walaupun mak bapak kita jahat, biarlah dia. Tetapi tanggungjawab kita dengan Allah, dengan mak itu kita jaga. InsyaAllah. Ada sebab mak saya jahat. Itu tugas hantar untuk betulkan. Bila jahat dah tinggalkan, tidak boleh. Kenapa dia jahat? Kerana kau tinggalkan. Cuba kau tak tinggalkan, dia jadi baik. Subhanallah banyak. Dan akhir zaman lagi. Zaman apa? Cari duit. Mak jadi. Saya takuti apa dikatakan Rasulullah. Tidak akan berlaku kiamat kecuali ibu melahirkan apa dia? Tuannya. Sekarang lah. Kahwin saja cari ibu. Untuk apa? Jaga anak. Berapa ramai ibu-ibu cakap dengan saya, Ustaz, saya dah tak tahan jaga cucu ni. Malam saya nak tidur, yang kerja malam atas malam. Siang saya nak tidur, yang kerja siang atas siang. Saya nak makan rehat-rehat, cucu dah kerumun. Baru nak suap, 2-3 suap. Subhanallah. Jadi berungut dengan saya. Bila saya katakan saya tak kenal anak-anak puan. Kalau saya kenal, mungkin saya cerita. Kan? Ada yang mungkin kasih nombor telefon, saya nasihatkan. Maknya dibelasah. Dibelasah. Diludah lagi maknya. Kenapa rahsia rumah tangga saya cerita orang? Tengok. Ini zamannya. Jadi kalau kita sayangkan mak kita, janganlah anak-anak tu dibebankan kepada mak kita. Patut kita sayang mak kita. Kita rehatkan dia. Waktu rehat dia. Kalau dia minta tu lain, betul kan? Mak, janganlah hantar ke mana-mana. Aku nak jaga cucu aku. Itu lain. Itu Alhamdulillah. Tapi sekarang banyak merungut. Saya juga ada cucu tau. Cucu saya ramai. Tapi kalau datang semua kepala saya pening. Tak boleh menulis saya. Ya? Kalau saya tutup pintu, budak-budak sekarang pandai. Ketuk, tangan tak kuat, dia pergi cari sudu sana kat dapur. Yang kecil tu. Dia ketuk atau buka pintu. Dia bunyi sudu kalau bangal buat tak kita buka. Bila buka, habis. Jadi saya suka cucu, tetapi saya tak boleh pelihara cucu sebab saya sibuk. Jadi Alhamdulillah lah. Dia orang tak bebarkan ibunya, orang rumah saya dengan jaga cucu ni. Kalau tidak, saya berpening kepada. Jadi kalau boleh, jangan. Kalau tanya kepada ibu kita, boleh tak sanggup tak dijaga? Dia cakap, aku dah tak sanggup lagi, janganlah dibebani. Dosa tu. Ingat ya, ini paling banyak berlaku di abad ni. Paling banyak betul kan? Betul tidak? Betul. Dia tak akan cakap kepada anaknya, tapi akan cakap kepada saya. Ramai sangat. Ustaz, saya dah tak tahan ustaz dengan anak saya. Tapi pernah saya nasihatkan anaknya, saya kasih nombor telefon dia sedekahkan. Maknya di belasah tau. Di lempangnya maknya. Subhanallah. Anak cakap dengan orang tua ni, sabarlah. Apa nak buat? Tapi doakan sebab doa mak tu makbul. Tapi kalau Allah dah tak beri hidayah, walaupun doa mak, doa Nabi pun ada yang apa tak diterima. Ya. Seperti Nabi minta satu salah seorang daripada Umaren. Dia minta Umar ni. Satu Abu Lahab, satu Umar bin Khattab. Dia minta olehnya dua-dua. Tapi akhirnya kata Allah, minta salah satu. Allah tunjukkan satu saja. Umar bin Khattab. Abu Lahab tak ditunjukkan. Begitu juga, walaupun tidak berdoa, Nabi mengharapkan pamannya Abu Talib itu masuk syurga. Sehingga disuruh, apa katanya? Makanya di sini, ada orang bantah, bahawa ada doa, Rasulullah tak makbul. Rasulullah makbul. Tapi dia tak akan bertentangan dengan kalimah Allah. Allah mengatakan, Yahdi mayasyat, Oidillu mayasyat. Doa macam mana pun, kalau Allah dah kendaki, maka dia tak akan berubah. Yahdi mayasyat, Oidillu mayasyat. Jadi, mintalah kepada Allah, kita termasuk orang yang diberi hidayah oleh Allah SWT. Kalau tak ada hidayah, وَمَنْ يُذْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. Siapa yang Allah dah sesatkan, tidak ada siapa pun boleh beri hidayah. Jadi kita bersyukur, setelah diberi hidayah oleh Allah SWT, peliharalah hidayah ini. Dan memelihara hidayah, mana memelihara iman. Iman terpelihara bila dia terus bertambah. Jangan terus turun ya. Okey, iman bertambah bagaimana? Dengan ilmu dan amal. Sebab kalau amal tidak dapat ilmu, takut bid'ah lagi jatuh. Jadi ilmu dan amal supaya ilmu itu dibina, ataupun amal itu dibina dengan ilmu, jadi tak buat bid'ah kita. Jadi saya rasa kita sambung sedikit apa yang ada ni. Kita lihat halaman 513. Ini ada beberapa poin. Poin pertama, kedudukan Zubair bil Awam radhiyallahu anhu yang sangat mulia, sangat mulia. Kenapa? Kerana dia merupakan salah satu pengikut setia Rasulullah SAW. Kekayaannya yang mendalam, keyakinannya mendalam kepada Allah, meredai semua hukumnya dan memohon pertolongan kepadanya. Maka dia minta hutang-hutangnya itu dilunaskan, Allah tolong dia. Penekanan yang sangat serius dalam masalah hutang. Kerana orang seperti Az-Zubair radhiyallahu anhu yang memiliki keunggulan dan keutamaan-keutamaan tu, beliau merasa takut akan hutangnya jika tertunda sehingga sesudah kematiannya. Jadi di antara doa yang diminta oleh Rasulullah sebelum kita beri salam, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa kahrir rijal. Rasulullah menyuruh kita sebelum kita beri salam, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa kahrir rijal. Ya Allah, ya Tuhan, aku berlindung kepada kamu daripada tekanan hutang dan dibuli oleh manusia. Tahu tekanan hutang? Bila banyak hutang kena buli entah. Tengok Alung datang ke rumah, piutang-piutang di Malaysia. Subhanallah, separuh anaknya terpaksa digadai. Separuh bininya terpaksa digadai. Kena buli habis dia. Sampai hutangnya lunas. Ini berlaku. Jangan cakap tak berlaku, berlaku. Dia takut, bininya pun takut, oh dipakai bininya, dijual. Sampai lunas hutang 2 bulan, 3 bulan, balik. Bini dah lunyai. Separuh anak dara. Berlaku. Ini orang pun dah mengadu dengan saya. Ustaz, saya tobat. Kata nak tobatlah. Jangan buat lagi. Hutang dengan Alung. Tak dibayar, tak bayar. Lari, lari, lari. Lama-lama dia tangkap. Nah, daripada hutang sekian, nah. Berbakul-bakul jadinya. Bila nak bayar? Dia tengok anak kau cantik kan? Kalau tidak, dibunuh. Kalau tidak, subhanallah. Pihak polis belum tak larat melangani masalah ni. Akhirnya, supaya aman, apa dia? Anak jadi mangsa. Bini jadi mangsa. Adik kalau dengan dia jadi mangsa. Jadi kita minta kepada Allah SWT. Sebagaimana Zubair minta, Allah tunaikan. Kenapa tak minta kepada Allah? Tapi dia tak minta kepada Allah. Dia lupa dengan Allah. Bila lupa dengan Allah, Allah lupakan dia. Betul kan? Kita dah bincang. Ingatlah Allah supaya Allah ingat kepada kita. Jadi ingat kepada Allah di antaranya, janganlah sampai berhutang berlebihan. Kalau dah terpaksa berhutang, mintalah pertolongan kepada Allah. Di samping kita berusaha untuk membayar hutang tersebut. Poin ketiga, diperbolehkan meminjam dan keharusan membayar hutang dari harta warisan. Lihat, boleh tak dari harta warisan? Dia mati, ada hutang. Harta warisan tu yang sepatutnya diterima oleh anak, jangan diterima oleh anak dulu. Bayar hutang dulu. Yang ditinggalkan oleh si mayat sebelum pemberlakuan wasiat dan sebelum pembahagian harta warisan. Ingat di sini. Kalau kita ada hutang, anak kita tak boleh ambil duit itu dulu. Bayar hutang dulu. Dibolehkan memiliki banyak rumah dan tanah yang luas jika hal itu diperoleh dengan cara yang diberikan syariah. Boleh kan? Jadi kalau ustaz-ustaz kamu ada tanah berlong-long, jangan dibuat fitnah. Zubair contohkan, sedangkan salaf-salaf kita sebagai contoh tu kan? Subhanallah. Ini kalau timbul isu, ini jawapan saya. Ya kan? Kemudian diperbolehkan untuk menjaga dan memelihara amanat, maaf. Jadi amanat tadi macam mana ceritanya? Seorang amanatkan kepada sahabat ini harta. Dia takut harta itu hilang. Kalau hilang macam mana diganti? Dibelikan rumah. Dengan syarat kalau orang itu minta, dijual rumah dengan harga yang sama ataupun lebih untung. Kalau untung apa salahnya dibelikan kepada sahabat tadi? Ataupun kita menjaga harta itu kena Kalau taruh kat bank kena bayar, Syekh. Jadi dibolehkan. Jadi kalau katakan orang ambillah duit ni 1 juta, aku nak pergi luar negeri 10 tahun. Kau boleh jaga tak? Ya, boleh. Jangan kita simpan kat rumah, bahaya kan? Jadi kalau dikatakan di apa diusahakan untuk diperniagakan boleh, tapi dengan syarat kita yakin bahawa dia tidak merugikan. Kekuatan, ya. Yang macam ni, katakan dia simpan dengan kita, dititipkan pada kita 100 ribu. Iya. Habis kita taburkan. Habis buat pelaburan. Akhirnya dapat untung 150 ribu. Iya. Yeah. Jadi kita kurangkan 100 ribu saja. Dia, kalau kita nak pulangkan 100, itu bila dia 100. Lebih 50 kita punya. Itu bukan menipu. Tapi kalau rugi, anda kena bayar semua tau. Katakan dia titipkan hantar 100 ribu. Tiba-tiba hantar peniaga tinggal 50 ribu. 50 ribu hantar kena bayar. Ya kan? Makanya kalau kita confident, kita yakin boleh dapat keuntungan, buat. Kalau tidak, jangan. Jangan dibuat, ya. InsyaAllah. Ya. Di sini tak ada cerita minta izin. Sebab uang tu dititipkan kepada dia, dia berkuasa atas uang tu. Tapi dengan syarat bahawa kalau dia minta, bila-bila hantar bersedia untuk baginya. Ya, insyaAllah. Okey, ada pertanyaan lain berkenaan yang apa kita bincang ni? Pertanyaan ketiga sahabat tu, dalam gua yang dengan keuntungan dia sekali dikasih tu bagaimana? Itu untuk dapat pahala lebih. Sebab yang datang tu orang susah. Ini dia titipkan duit, duitnya banyak sangat. Nak taruh kat mana? Kau pinggang separuh. Tadi, yang cerita dalam gua yang tiga orang tu, apabila dizalimi orang tu, minta gajinya, dia tak bayar gajinya. Tapi bila orang tu belah baru diingat salah dia. Maka duit tu, dia jadikan bijirin. Bijirin tu dilaburkan. Hingga dapat beli sawah. Hingga dapat beli kereta. Kenderaan maksudnya. Dan berapa binatang ternak kan. Bila orang tu minta mana kerja aku tu, kau ambil. Dengan apa saja dalamnya. Maka orang tu yang datang kau jangan main-main. Kata tak, aku tak main-main. Faham? Itu antar pakai duit orang untuk nak dikasihkan semula. Tadi tidak. Antar dititipkan wang. Itu berbeza, eh? InsyaAllah. Berkah. Berkah itu, jika diletakkan pada suatu, maka akan menjadikan jumlah sedikit menjadi banyak. Itu berkah. Sebab setiap berkah, tambahan. Maka kita nak, duit kita berkah. Duit yang berkah itulah duit yang halal, ya. Dan jika berkah itu lepas dari suatu, maka sesuatu itu bisa boleh menjadi bencana yang amat besar. Maka tuan-tuan, jangan kita sakit hati kalau orang berkahi sehingga dia jadi kaya. Sakit hati. Bermakna anda tidak terima hukum Allah diberikan kepadanya. Separuh, ya. Tengok sahabat tu makin besar keretanya. Makin banyak rumahnya. Oh, dia kata, ini mesti rasuah. Ini mesti, anda tak nampak, anda jangan tuduh. Ya kan? Kalau miskin, anda ketahukan. Kalau kaya, terdengki apa ni manusia ni. Ya kan? Kalau miskin, dia lari daripada orang tu. Supaya jangan minta dengan dia. Kalau kaya, kalau boleh nak tipu dia tu nak ambil. Jangan seperti itu. Jadi kita katakan kalau orang tu kaya, alhamdulillah. Ya. Siapa saja. Ustaz kamu misalan. Ustaz kamu mula berharta misalan. Kita katakan Allah berkahi. Jangan anda tidak terima berkah Allah diberikan kepadanya. Bermakna anda tidak menyetujui apa yang Allah buat kepadanya. Subhanallah. Satu cerita, ya. Kalau kita menolak penentuan Allah. Lihat. Seorang laki-laki berjalan dengan gurunya dalam syarah sunnah. Laki-laki ini melihat seorang anak orang Kristian. Cantik sekali. Apa dia cakap dengan gurunya? Kenapa Allah masukkan dia dalam neraka orang yang cantik ini? Dia cakap tu je. Dia cakap kepada gurunya, kenapa Allah masukkan orang cantik ini? Yang ni orang Kristian akan masuk neraka. Ke dalam neraka. Apa kata gurunya, celaka engkau. Engkau akan menerima pada besok. Lepas 20 tahun, dia tidur, bangun, hafalannya 9. Baru dia teringat, 20 tahun dulu, dia menentang gurunya. Apa kata gurunya? Gurunya mengatakan, apa yang Allah nak buat, datang yang kepertikaikan. Ya, dia pertikaikan apa? Allah buat orang ni mati masuk neraka sebab orang Kristian. Dia tak terima. Kenapa? Mana ada soalan? Dengan perkataan itu, apa? Sebab dia orang ada ilmu kan? Orang dah tahu. Makanya, orang yang ada ilmu dah tahu, Kalau orang lain kaya, anda jangan susah hati. Mudah-mudahan orang Islam kaya, banyak zakat dikeluarkan. Orang Islam yang lain boleh nak menumpang kekayaannya. Tapi kalau super miskin, besok duit anda diminta. Jadi kita jangan susah hati kalau orang Islam kaya. Kita gembira. Sebab orang Islam yang kaya akan menolong atas satu dengan lain, insyaAllah. Ya? Kita teruskan pelajaran yang dapat dipetik. Merupakan satu keharusan bagi kita untuk menahan diri dari perbincangan, maaf ya, perbicaraan atau bincangan tentang apa yang terjadi di antara sahabat. Mereka semua orang-orang yang adil, yang lurus. Sedangkan apa yang terjadi antara mereka, maka mereka pada hakikatnya adalah seorang yang berijtihad dalam masalah tersebut. Dan yang memiliki penafsiran sesuai dengan ijtihad masing-masing. Kerana mereka anak murid Rasulullah SAW. Di antara buku yang, ini tak payah. Jadi tuan-tuan, apa yang berlaku kepada sahabat, kita jangan bincang. Kita tak ada di zamannya. Seperti apabila berlaku peperangan di antara Ali dengan Aisyah. Orang bertanya dengan anda, kan sokong mana? Sokong Ali. Habis bagaimana pula Aisyah? Sokong Aisyah, bagaimana pula Ali? Dia katakan, Wallahualam, aku serahkan kepada Allah. Jangan komen. Kalau komen, anda boleh menghakimi. Tak boleh. Begitu juga tentang Zubair. Membeli harta. Begitu juga dengan Zubair. Menggunakan uang titipan. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang ada di sini. Dia simpan duit, satu bini dapat 1.4 berapa juta? Pak bini, bermakna dia bukan orang calang-calang kayanya. Dulu juta tak main lagi, Syed. Dulu ribu dinar. Tapi sekarang sampai juta. Seorang sahabat mati tinggalkan 4 juta untuk bini dirinya. Bermakna salah tak simpan duit? Salah tak jadi duit? Sehingga dikatakan, I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Walaupun hadis ini adalah hadis yang dipertikaikan tapi banyak penguatnya. Jadi kalau kita disuruh oleh Allah SWT berusaha, berusahalah. Tapi jangan ambil yang haram saja. InsyaAllah dapat faham. Kita ada subjek yang kedua. Oleh kerana di Malaysia nak adakan pilihan raya, dan di Singapura tadi pilihan raya kan? Apa hukum mengundi? Apa hukum mengundi? Tak berani jawab. Untuk mengamankan huru-hara, kita kena mengundi. Iya kan? Jadi perbincangan ada di sini. Okey. Kalau sempat, kita bincangkan 2-3 tajuk. Tapi yang penting, kita lihat halaman 16. Parti. Islam syumuliyah. Islam syumuliyah. Arti syumuliyah membincangkan semua perkara. Politik, ekonomi, sosial, undang-undang, akidah, akhlak dan sebagainya. Dan Allah sudah berkata, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Allah mengatakan, aku sudah sempurnakan agama kamu dan sudah cukupkan nikmat kamu. Apa nikmat kita? Islam. Sudah cukup, sudah sempurna dalam apa sekalipun. Dan kita dijadikan oleh Allah SWT untuk mengurus dunia untuk dapat akhirat. Urus dunia untuk dapat akhirat. Sehingga Allah mengatakan, inni ja'inu fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan jadikan di permukaan bumi ini pengurus, khalifah. Kitalah pengurusnya. Kitalah pengurusnya. Jangan tidak diurus. Bila kita mengurus, kita ada hubungan dengan Allah. Hablu minallah. Kedua, hablu minannas. Hablu minannas pertama dengan negara. Kedua dengan mak bapak. Ketiga, umum. Betul kan? Bila dengan negara, bermakna politik. Bila dengan mak bapak, bermakna kita kena jadikan institusi keluarga kita jadi contoh. Sebab setelah negara, institusi keluarga lah yang menentukan keadaan negara tersebut. Jadi kita hablu minallah, dengan Allah dulu, kemudian dengan Nabi kita, dengan ibu bapa dan manusia. Jadi bila dengan manusia, itu masalah politik saja. Betul kan? Manusia tidak boleh diurus kecuali dengan apa arti siasah pengurusan. Pengurusan apa? Kelompok. Siapa kelompok? Kelompok paling besar negara. Kelompok kedua paling besar? Keluarga. Ada lagi paling besar? Jadi apa itu parti? Jadi jangan katakan, oh saya tak masuk politik, bermakna anda tak masuk Islam. Sedangkan udkhulu fi silmi kafah, dalam masuk Islam keseluruhannya. Dalam Islam ada politik. Tapi jangan ikut politik jahiliah. Makanya saya tulis demokrasi dan hukum pilihan raya dan mengundi ini supaya kita faham dalam agama Islam tu, apakah ini Islam, kita kena kena faham. Kalau ini bukan Islam, kenapa kita pakai? Kita ada istilah terpaksa. Ada istilah rukhsah. Ada istilah yang diberi keringanan. Maka kita gunakan istilah-istilah itu sesuai dengan apa yang kita ketahui. Tak tidak kita sembarangan nanti. Ya, insyaAllah. Okey, apa itu parti? Satu persatu. Supaya kita didisiplin. Parti dalam bahasa Arab, hizab. Dalam Islam ada dua hizab saja. Satu Hizbullah dan satu Hizbul Syaitan. Satu parti Allah, satu parti syaitan. Yang parti Allah ikut undang-undang Allah. Politiknya, ekonomi, sosialnya dan sebagainya. Itu ikut parti Allah. Keluar parti syaitan. Okey. Parti dalam bahasa Arab disebut hizib. Menurut bahasa, sekelompok manusia yang dihimpun oleh kepentingan bersama. Betul kan? PAP. Dijadikan parti PAP, kepentingannya bersama. Ada kepentingan lain? Okey. Bermatlamat dan maslahat menjuluruh yang didasari oleh ikatan keyakinan. Yakin dengan partinya. Kalau tidak, dia masuk parti lawan. Tetapi dalam Islam, keimanan dasarnya. Selain keyakinan, keimanan. Okey? Atau dasar kekufuran. Selain daripada Hizbullah, itu Hizbul Kufur. Ataupun Fasik. Atau dasar kemaksiatan. Sebagaimana dalam politik, demokrasi ada satu dasar, slogan, tujuan menghalalkan cara. Machiavelli atau Machiavelli punya teori. Artinya nak dapat jadi seorang pemerintah, politik, bunuh ke, tipu ke, apa ke, tak penting. Yang penting dapat menang dalam pilihan raya jadi pemerintah. Itu ada dalam demokrasi. Dalam Islam tidak ada. Okay, kita bincangkan dulu. Atas dasar yang didasari ikatan tanah air. Ia di tanah air, bumi putera ataupun disebut anak watan. Bagaimanapun, kita terikat dengan politik di Singapura sebab kita orang Singapura. Contohnya, kalau kita nak pergi luar negeri, kena ambil pasport. Boleh ambil pasport Malaysia? Okey, kalau kita lihat di TV, kalau di satu negara berlaku bencana alam, siapa akan cari anda? Orang Malaysia? Tak. Orang mana? Orang Singapura. Bermakna kita terikat dengan politik negeri kita kerana kita Singaporean. Maka di sini, terikatan kepada anak watan ataupun bumi putera. Atau kabilah atau suku kaum. Kalau dalam kampung ataupun dalam satu kaum, adanya kabilah ataupun kaum. Bangsa dan nasab keturunan. Atau kerana ikatan profesi atau bahasa. Atau apa sahaja untuk atau berbentuk yang berbagai ikatan maupun sifat kemaslahatan yang mengharuskan manusia berkumpul atasnya sesama mendukungnya. Yang ini PAP, tentulah mendukung PAP. Parti Pembangkang menyokong Parti Pembangkang. Jadi parti ada satu kelompok yang tujuannya bersama. Tujuannya sama, matlamatnya sama. Itu parti. Kalau kelompok itu politik, itulah. Kalau kelompok itu kabilah, tentulah dia pertahankan kabilahnya. Tapi mempertahankan kabilah tanpa sebab itu asabiyah jahiliyah. Sebab yang dikatakan asabiyah jahiliyah, apabila kita menolong saudara kita sama ada benar atau tidak benar. Yang penting kaum kita, kabilah kita. Salah tak salah itu kabilahku. Pernah berlaku, lihat ya. Di zaman Rasulullah SAW di Madinah, seorang muhajir ini nakal sikit. Dipukulnya punggung kawan tu. Orang Arab jangan pegang punggung ya. Ha, pantang dia, bertumbuk entah. Pegang kepala tak apa, tak ketuk kepala dia tak apa. Tapi yang ternyata pegang punggung dia. Orang Arab. Pegang mengamuk dia. Jadi muhajir ini pukul punggung orang Ansar. Orang Ansar terus dia seru apa orang-orang Ansar. Wahai Ansar. Artinya ajak belasah kawan ni. Kawan ni membangun, wahai muhajirin. Juga ajak balas. Bila Rasulullah SAW dengar, Rasulullah SAW marah dan cepat keluar. Kata Rasulullah SAW, inilah jahiliyah. Ini asabiyah jahiliyah. Mempertahankan kawannya benar atau salah. Kita boleh mempertahankan kabilah kita kalau atas kebenaran. Kalau salah, tetap salah. Makanya ada asabiyah. Tapi asabiyah ni bolehkan. Seperti Malaysia, asabiyah UMNO. Itu asabiyah Melayu. Ya, kita pertahankan. Ya, asabiyah seperti itu dibolehkan. Sebab apa? Mempertahankan kaum Melayu. Kaum Melayu ni katakan kaum Islam. Islam tu Melayu, Melayu tu Islam. Itu disuruh. Dan Asabiyah, kabilah itu ada dalam Islam. Sebagaimana Allah mengatakan, inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Aku jadikan kamu berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, bersuku-suku untuk mengenal satu dengan lain. Bukan untuk berasabiyah. Asabiyah jahiliyah. Okey, kita teruskan dulu kerana masa. Perkataan tadi saya ambil dari satu buku, Al-Ahzab As-Siyasiyah Fil Islam, oleh Syekh Abdul Rahman Al-Mubarakfuri. Yang kedua, ataupun seterusnya, menurut Kamput Dewan, parti ialah parti satu golongan, kumpulan orang yang bergerak dengan tujuan, dasar dan lain-lainnya yang sama dalam politik. Jadi parti artinya di sini parti politik yang tujuannya sama. Oleh itu, secara umum, dan saya ada rujukan ya, oleh itu, secara umum, tidak siapa pun yang dapat mengecualikan diri sepenuhnya dari terlibat dengan kepartian yang pastinya berkait dengan politik. Jadi antum tidak boleh lari daripada politik sebab Islam itu ada politik di tengah siasah. Seorang rakyat terlibat dalam parti politik ya di negaranya atau bandar atau sekolah atau firma perniagaan, persatuan, kesatuan perdagangan, kelab berupa penunjang parti politik, pertubuhan civik dan lain-lainnya. Okey, kita baca. Mungkin ini boleh kita fahami. Kita terus. Kita di sini kenal parti demokrasi. Betul kan? Okey. Demokrasi adalah pautan dari parti-parti politik yang wujud sekarang ini. Sama ada diamalkan di negara-negara Islam atau yang bukan negara Islam. Yang berbagai-bagai konsep, prinsip dan berbagai-bagai dasarnya. Di dalam Al-Quran, hadis-hadis dan asar yang sahih serta fatwa para ulama ahli sunnah wal jamaah yang muktabar telah disebut bahasa, ya, telah disebut ataupun dibahas, dirungkai dan diterangkan dengan rinci hal-hal yang berkaitan dengan parti atau hizib atau gulungan. Sama ada parti Hizbullah yang membawa penganutnya ke syurga atau parti Hizbus Syaitan yang menjerumuskan manusia ke jalan kesesatan dan akhirnya ke neraka. Jadi, kita parti mana? Hizbullah. Apakah Hizbullah, kalimah Hizbullah ni ada? Bukan Hizbullah yang ada di Lebanon ya? Yang di Lebanon itu Syiah. Bukan Hizbullah itu. Dia menamakan Hizbullah. Seperti di Malaysia, parti Islam. Parti Islam. Apa dia pakai demokrasi? Ya kan? Dia katakan Islam itu demokrasi, demokrasi itu Islam. Itu lagi sesat. UMNO mengatakan demokrasi parti sekolah habis. Kan? Tapi orang PAS mengatakan tak, dia punya demokrasi di demokrasi lain. Ya, saya demokrasi tidak ada dalam Islam. Demokrasi, sebagaimana kita akan bincang, datangnya daripada Yunan atau Greek. Demokratus, itu, demokrasi diambil daripada kalimat demoskratus. Siapa ada Encyclopedia Britannica, cuba tengok. Di situ ada definisinya. Demoskratus, saya lihat semua dalam penafsirannya, dari rakyat, untuk rakyat dan demi rakyat. Faham? Demokrasi adalah satu parti untuk rakyat. Demi rakyat dan rakyat. Okey. Kita dijadikan oleh Allah untuk Allah demi Allah kerana? Kerana Allah. Bertentang kan? Sebab kalau pakai teori demokrasi, politik mesti diwujudkan melalui rakyat. Kebanyakan rakyat sekarang bodoh. Dan rakyat sekarang ditunggangi oleh siapa? Oleh Yahudi. Sebab demokrasi ini, siapa menghidupkan demokrasi? Kaum elit Yahudi Zionis. Diwujudkan demokrasi ini dalam Perang Dunia Pertama. Yang dikatakan Green Revolution tu. Revolusi hijau. Ataupun Revolusi Industries. Diwujudkan oleh Yahudi. Kenapa? Yahudi tahu. Dengan dasar politik demokrasi, dari rakyat untuk rakyat dan dipikir rakyat, rakyat ditipu akan pilih dia atau pilih pemimpin. Sebab politik dalam bahasa Eropah atau bahasa Indonesia sendiri, politik siasat, siasat tipu helah. Dia pandai siasatnya tu, artinya pandai tipu helahnya. Bukan siasa, siasa lain. Jadi kita katakan demokrasi tidak ada dalam Islam. Tetapi kita bincang bagaimana sekarang negeri Islam pakai demokrasi, kita akan bincang kemudian. Yang penting kita tahu bahawa demokrasi dari rakyat untuk rakyat dan demi kerana rakyat. Islam dari Allah untuk Allah dan demi kerana Allah. Orang yang pakai mazhab Syafi'i disembahyang inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. sembahyangku, matiku, hidupku. Jadi segala-galanya jadi Allah untuk Allah dan kerana Allah. Itu orang Islam. Tapi kalau pakai demokrasi, demokrasi adalah negara yang diwujudkan oleh rakyat dengan suara rakyat. Ya kan? Tapi kalau rakyat bagus, okeylah. Tetapi Islam bukan melalui demokrasi, kita akan bincang. Kita teruskan dulu. Jadi kalimah hizab ada dalam Islam, cuba lihat dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah di hujung tu. Ayat 18 cuba lihat, fa inna hizballahumul ghalibun. Kalau kita lihat maknanya, sesungguhnya gulungan Allah, parti Allah artinya gulungan Allah, sebab parti artinya gulungan di halaman 18. Di halaman 18 di atas sekali. Firman Allah di hujung. Fa inna hizballahumul ghalibun. Maksudnya sesungguhnya gulungan yang berpegang kepada agama Allah itulah yang tetap mendapat kemenangan. Yakni Hizbullah dapat kemenangan. Hizbul syaitan tak dapat kemenangan. Kau dapat kemenangan di dunia saja, tapi di akhirat dia tak menang. Okey. Di antaranya, adanya kalimah Hizbul syaitan, cuba lihat di bawah. Saya nak baca semua waktu, sahabat ya. Izinkan saya baca separuh ni, supaya waktu kita dapat dijimatkan. Di halaman 18 di bawah, ala inna hizbus syaitan humul khasirun. Ya, kalau lihat terjemahannya, ketahuilah bahawa puak hizbus syaitan itu, gulungan syaitan itu sebenarnya orang-orang yang rugi. Hizbus syaitan. Ada hizib sekarang? Apa arti parti hizib? Dalam Islam ada dua hizib saja. Satu parti syaitan dan satu parti parti Ar-Rahman. Hizbullah dan hizbus syaitan. Okey. Percayalah, parti Allah, dia akan dapat pertolongan dan dia akan berbahagia. Kalau tak dapat pertolongan di dunia, tak berbahagia di dunia, dia akan dapat pertolongan di akhirat dan berbahagia di akhirat. Dalilnya apa dia? Dalilnya di bawah tu. Ala inna hizbullahi humul muflihun. Sesungguhnya parti penyokong parti Allah itu ialah orang-orang yang berjaya, yakni gulungan Allah. Jadi Islam ada politik, tetapi oleh kerana Islam dah jatuh, Islam tidak kembalikan kepada Quran dan Hadis, maka Allah tarik kekuatannya. Kalau nak kuat semula, kembali kepada Quran dan Hadis, bukan kelompok tapi keseluruhannya dan negara terutamanya, Allah akan beri pertolongan. Contohnya, empire paling kuat dulu Rom dan Parsi. Betul kan? Kalau satu negara Rom nak datang, dia tak akan perang. Dia letak apa ni, senjata, masuklah Rom. Begitu juga Parsi. Tapi bersaingkan antara Rom dengan Parsi. Berapa ribu tahun atau berapa ratus tahun Rom dibina empire dia. Berapa ratus tahun Parsi dibina empire dia sampai kuat macam dulu Amerika dan Rusia. Islam datang 23 tahun ranap. Ranap, seranak-ranap je. Pakai parti apa? Pakai Hizbullah. Yang ini parti Allah adalah parti Al-Quran. Kembali pada Al-Quran. Semua pakai Al-Quran. Semua pakai Al-Quran. Berjaya dia. Ingat dia, Umar pernah menghadapi peperangan yang mana parti lawan lebih banyak ataupun askar lawan lebih banyak daripada askar Islam. Apabila orang Islam dah mula berubah mukanya, apa kata Umar? Mereka punya senjata, engkau punya senjata. Engkau punya Quran, mereka tak punya Quran. Dia tahu apa itu Quran. Akhirnya bangun semua. Kalah musuh yang ramai itu. Kalah habis. Kerana Quran. Intan surullah yang surukum. Jika kamu menolong Allah, Allah tolong kamu. Jadi bagaimana menolong Allah? Kembali kepada kita Allah, kembali kepada kita Rasulullah. Tapi sekarang demokrasi tidak ada dalam Islam. Demokrasi ada dalam kitab Yunan. Demokrasi tidak ada dalam Islam. Demokrasi ada dalam konspirasi Yahudi. Okey. Kalau kita lihat, Perang Dunia Pertama, bila duit Amerika dicipta untuk Amerika? Siapa ingat? Yahudi wujudkan perang untuk jatuhkan saham. Anda ringkaskan cerita. Kenapa dia nak jatuhkan saham? Supaya dapat beli saham semua. Perancang untuk perang adalah Yahudi. Quran pun dah cerita ya. Berlaku perangan, menderum semua saham. Bila menderum, dibeli oleh Yahudi. Bila dah dibeli kuasa oleh Yahudi 100%, maka diberikan perang, saham naik. Bila saham naik, yang bankrupt di antaranya Amerika. Bila Amerika bankrupt, Amerika tak ada duit. Dia minta duit dengan siapa? Dengan Yahudi, apa modalnya? Ink dan kertas sahaja. Makanya diwujudkan di Amerika, di New York sana, 10 Federal Bank. Federal Bank ni, kerjanya apa dia? Cap duit. Dijual kepada orang Amerika yang modalnya kertas dan ink, yang dikuasai ini dikuasai oleh something Yahudi, dikatakan oleh something Yahudi ini. 13 kabilah yang diketuai oleh kabilah Rothschild, dia menubuhkan 10 Federal Bank di Amerika, teroriza dia mereka. Yang mana dijual duit itu kepada orang Amerika, dia punya bunga saja setahun 1 trilion. Bunga dia saja, bukan bayar hutang. Dan minta dibayar dengan emas. Sebab apa? Emas tak akan rosak, duit akan rosak. Dan cuba lihat, duit Amerika sejak dicipta sampai sekarang tak diubah. Dan duit Amerika lambang Yahudi. Dari 1 dolarnya sampai 100 dolarnya. Nak tahu macam mana lambang Yahudi? Dan konspirasi Yahudi ada kalau saya bawa duit lah. Mudah-mudahan saya bawa duit Amerika. Saya dah tunjuk ke belum? Di sini belum. Tak apa, pelan-pelan. Okey. Tahu tak duit Amerika? Duit Amerika dipenuhi dengan lambang Yahudi. Duit 1 dolarnya nanti saya akan bincangkan melalui satu buku saya tulis tentang 1 dolar Amerika ni. Okey, di dalamnya penuh dengan logo konspirasi Yahudi. Betul kan? Okey. Cek tak? Twin Tower yang ada di New York yang 11 September apabila dihancurkan, ada tak dalam duit Amerika? Ada dalam duit Amerika. Cuba lihat. Siapa ada duit $5? Minta saya. Siapa ada? Kalau ada $5 dengan ni, lambang apa ni? Bangunan di Amerika yang dilanggar oleh kapal terbang. Ni dia. Betul kan? Percaya tak dalam duit ni ada Usama? Macam mana boleh masuk Usama? Izinkan saya satu masa, saya susun, saya tunjukkan Usama. Yang $5, subhanallah perancangannya. Bagaimana kapal terbang, dia attack dua. Satu, Twin Tower ni, lagi satu. Siapa ingat? Pentagon. Okey, ada tak dalam duit Amerika? Dalam $5 ada. Macam mana dia attack Pentagon? Kenapa duit Amerika ni tak pernah ditukar? Duit kita berapa kali dah tukar? Berapa kali dah tukar? Lambang ni, tapi Amerika tak akan tukar kerana semua perancangan dia tertulis kat sini. Termaktub di sini. Okey. Kita tahu asap ni, asap yang ada dalam duit dolar Amerika. Siapa pernah tengok album Michael Jackson? Dia masukkan kat YouTube. Dia menari, tunjuk gini. Dia tunjuk gini. Ni lambang apa ni? Tanduk apa? Tanduk kambing. Michael Jackson menyanyi pakai macam ni. Di belakangnya asap berupa hantu, tapi asap, dan dua bangunan kembar ni. Dan dia menari di atas apa? Papan chess. Okey? Kenapa papan chess? Sebab dijadikan dunia ni macam papan chess oleh apa? Oleh Yahudi. Jadi demokrasi ciptaan Yahudi, yang mana antum akan dibeli oleh Yahudi menjadi hamba dia. Contohnya, bila Amerika tidak dapat membayar duitnya, Amerika akan jadi hamba Yahudi. Maka dalam sejarah dunia yang paling menakutkan, Amerika dimajukan untuk jadi hamba Yahudi. Hamba Yahudi paling maju Amerika. Kalau hambanya maju, bagaimana dia? Amerika terpaksa tunduk kepada Yahudi, tunduk kepada Yahudi. Pentagon Yahudi punya. Cuba tengok ya. Tukang tulis kerana di Pentagon berapa ribu? Berapa ribu? Baca betul-betul. Tukang tulisnya saja. CIA, siapa punya? Okey, kalau cerita ni, insyaAllah satu masa dengan saya buka satu persatu, kita bawa dia punya buku. Sebab saya dulu bilang ni, tapi saya tak lanjutkan. Patutnya saya ambil PhD bagian Yahudi. Tapi saya tak mau nak buat apa dengan PhD bagian Yahudi. Okey, demokrasi satu daripada perancangan Yahudi untuk menghilangkan agama di dalam semua negara. Demokrasi. Cuba lihat, bila pakai undang-undang demokrasi, politik hilang. Bila politik menguasai segala-galanya, betul kan? Bila politik di tangan Yahudi, agama Islam tinggal sembahyang sahaja, betul kan? Betul tidak? Ekonomi. riba kapitalis. Undang-undang dulu potong tangan, cak tak boleh potong tangan. Kata Yahudi kan, tak boleh. Kalau tidak, kita punya. Okey. Sebelum saya lanjutkan buku ni masih ada masa untuk kita bincang. Dalam duit Amerika, $1 Amerika, di bawah piramid ni ada New Social Order. Apa arti New Social Order? Ya? New World Order. Apa arti New World Order? Ya, order baru bermakna misalnya di Iraq. Okey. Di Iraq katanya, Iraq perlu dihapuskan kerana ada Usama. Usama permainan mereka, nanti kita bincang. Sebab dalam duit Amerika ada. Ada Usama. Kemudian dikatakan, oh Usama tak ada di Amerika. Dia ada kat, apa, di Afghanistan. Maka satu masa Afghanistan dihancurkan. Kedua, dituduh Iraq punya senjata pemusnah. Pakar-pakar yang datang tak ada. Tak ada. Sedangkan kalau ikut jenayah antara bangsa, mereka yang menjatuhkan Iraq itu penjenayah. Kemudian Iraq, presidennya ditangkap, dibunuh jangan cari keji. Sedangkan dia ikut antarabangsa, itu pemerintah. Itu pemimpin, tidak boleh. Okey, kita lupakan Iraq. Kita ambil Libya. Tahu Libya? Libya, rakyatnya tidak diizinkan hutang. Pinjam duit dengan negara, tak ada riba. Satu sen tak ada riba. Lihat? Kemudian kalau nak kahwin, pinjam duit ni tolak nak kahwin. Sampai-sampai kalau tak ada hutang negara, orang yang kahwin, perempuan dapat $5,000 Amerika, laki-laki pun dapat $5,000. Kalau kita kahwin perlu duit, tapi dia dapat duit. Orang yang dapat degree, dikasih rumah, free. Gaddafi, maknya tak ada rumah. Dia buat rumah untuk orang miskin, free, supaya dapat rumah. Perubatan free. Dan oleh kerana Gaddafi perlukan tanaman menjadi negara contoh padang pasir yang boleh tanam, bilion dolar digunakan saluran air atau tengok yang boleh menjadikan padang pasir hijau seperti hutan. Dan orang yang nak bertanam free di punya benih. Itu Gaddafi bagi. Sampai tidak ada satu negeri Afrika, negeri Arab yang sama seperti Gaddafi. Okey, banyak-banyak kelebihan diberi kepada rakyat. Rakyat dipelihara. Tapi satu, Yahudi tak suka dengan Gaddafi. Kenapa? Gaddafi tak punya hutang dunia. Tak punya hutang. Sedangkan kena hutang dengan bank dunia, betul kan? Tak punya hutang. Okey, kedua, Yahudi ini tidak izinkan jual petrol kecuali pakai dua duit. Satu duit Amerika dan satu duit Euro. Kalau kita, saya duduk di negeri Saudi 11 tahun. Mineral water macam ni, satu rial. Tetapi, kalau kita beli, pergi apa? Pergi petrol kiosk tu, macam ni, mungkin 10 sen ke 5 sen. 10 gurus. Kalau cuma macam ni, orang Arab kasih free, pergi balik kau. Mineral water yang besar tu, duit kita baru 15 sen. Mineral water satu seinggit setengah. Lihat. Anda tengok di dunia, minyak mentah. Black gold dipanggil. Berapa satu tong? Berapa satu tong? 15, ya Syekh, 50 ke atas. Di Indonesia, di negeri Arab seperti di apa? Di Kuwait. Maaf, di Libya macam minyak free. Jadi bila Libya menjual minyak pakai dinar. Bila pakai dinar bermakna proses kewangan yang banyak menggunakan kekayaan atas minyak, minyak 15 sen boleh dijual dengan RM30, $30. Macam mana saya? Jadi bila Libya, Gaddafi, tak mau jual minyak kecuali pakai dinar, maka bang-bang. Yahudi tak untung. Yahudi mau Libya jual di minyak pakai dolar ataupun euro. Euro. Okey, satu lagi. Bagaimana nak hancurkan Libya? Usama dicipta oleh mereka. Bila Usama dikatakan pengganas, orang-orang Usama kena tangkap. Ditangkap. Kemudian yang orang Libya dihantar ke Libya. Gaddafi pula lepaskan orang ni. Lihat. Kemudian yang ditangkap, ketua dia yang jahat sangat ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Amerika, NATO tu NATO ya. Berapa negara NATO? 3 negara. Amerika, Perancis, Britain. 3 bulan diajar teroris ni. 3 bulan diajar teroris ni untuk memberontak. Bunuh. Lihat dia. Kemudian banyak dikeluarkan oleh Libya teroris ni. Dia, berapa orang kelompok boleh buat bank. Sedangkan di Libya tak ada bank Eropah. Tak ada bank Amerika. Tapi orang ni boleh tubuhkan bank. Dan dia ada syarikat minyak. Siapa yang cipta? Yahudi. Makanya bila orang ni buat pasal, maka dia orang diberi senjata, dilatih 3 bulan sampai menggunakan senjata paling apa? Paling moden tau. Dan mereka bangun untuk jatuhkan Gaddafi. Okey, siapa yang bunuh Gaddafi? Orang apa? Orang Qatar saja. Dan kalau ikut undang-undang antarabangsa, tidak boleh seorang pemimpin dibunuh seperti itu. Salah. Kita ada undang-undang. Tetapi oleh kerana ini orang Islam, Yahudi tak suka, maka tak ada salah. Anda mesti ingat. Maka demokrasi ada di negeri kita. Ada di Malaysia dan sebagainya. Makanya saya beritahu kepada orang-orang di Malaysia, kita ada dua parti kan? Satu parti Islam dan satu parti UMNO. Pilihan raya nanti, kita nak yang mana? Oh, dia katakan saya nak parti Islam. Kenapa nak tinggalkan UMNO? Saya bukan kempen untuk UMNO. Saya katakan yang benar. Ulang saya katanya. Di Malaysia nak ada pilihan raya. Sebenarnya, saya diminta oleh mereka menulis ni. Oleh ikhwan-ikhwan lah. Bukan mereka ikhwan-ikhwan. Maka saya janjikan semasa saya di Dewan Memorial Hussein On. Sama berikut. Maka saya janji. Oleh kerana di Malaysia ni ada dua parti. Satu parti pembangkang dan satu parti UMNO. Yang mana satu diorang cakap nak undi. Saya cakap nanti saya jawab dalam tulisan saya. Pada masa itu diorang meresmikan buku saya demokrasi. Apa demonstrasi. Jadi saya katakan saya sedang menulis demokrasi dan saya akan siapkan sebelum pilihan raya. Tapi bukan untuk pilihan raya. Tapi untuk memberitahu kepada rakyat Malaysia yang mana satu yang wajib kita undi. Kuliah akan datang saya akan bincangkan itu. Tapi saya nak habiskan dulu tentang apa dia? Tentang demokrasi. Saya nak tanya sekarang, demokrasi Islam atau Islam? Bukan Islam. Okey, kalau bukan Islam, kenapa kita pakai? Terpaksa. Okey, kita lompat dulu. Bila keadaan terpaksa? Teruskan 84 insyaAllah. Apabila keadaan terpaksa. Terpaksa tak kita berdemokrasi? Terpaksa, tak ada pilihan. Okey, negeri Islam mana yang tak pakai demokrasi? Ia ada sistem monarki seperti di Saudi. Tetapi kapitalis ada di situ. Sistem riba. Bermakna demokrasi ada di situ juga. Sebab demokrasi dengan kapitalis tak boleh dipisahkan. Di mana negeri Islam tak pakai demokrasi? Tunjukkan saya. Terpaksa kan? Okey. Bila dua pesaing seperti di Malaysia. Saya buat contoh Malaysia senang. Di Singapura nanti dulu. Kita disuruh menyelamatkan orang Islam. Ya kan? Kalau nak menyelamatkan orang Islam, orang Islam bersatu di bawah satu parti sekarang. Dinamakan parti demokrasi. Betul kan? Okey. Demokrasi pula bahayanya. Tinggal sikit waktu. Bahayanya. Dia suara rakyat. Ada peti undi suara rakyat. Peti undi paling banyak, dia lah paling menang. Okey, di Malaysia. Orang Islam dah berpecah. Kata Nabi berpecah pada 73. Tapi partinya, parti orang Islam ni yang dalamnya orang Islam lebih daripada 3. PKR, PAS, UMNO dan apa-apa lagi. Okey, faham tak maksud saya? Kalau kita nak mengekalkan parti Islam, yang betul-betul Islam, bukan parti Islam namanya parti Islam, tetapi yang dianggotai oleh orang Islam, parti Islam mengikut Islam, yang majoritinya Islam. Parti Islam mengikut definisi negeri Islam adalah yang memerintah orang Islam. Parti Islam dan negeri Islam, definisi dan ikut hukum syarak, adalah yang menjaga solat. Betul kan? Sehingga Rasulullah SAW pernah nak menyerang waktu subuh suatu negara, bila dengar solat, Rasulullah SAW jangan serang. Itu negeri Islam. Okey, Islam di Malaysia, majoriti 65% Islam. 90% adalah Kristian. 5% Hindu. Dan sebahagiannya adalah Buddha. Subhanallah. Kita katakan itulah negeri Islam. Tapi bila Islam itu berpecah kepada 3, 4 dan sebagainya, maka kita kena pilih pemimpin yang sah. Pemimpin yang sah dipilih oleh rakyat adalah UMNO. Okey. Ustaz, saya tak mau pilih UMNO sebab UMNO begitu begini. Apa yang begitu begini? Oh, UMNO tak berhukum hukum Allah. Pas berhukum hukum Allah. Hukum dari segi Islam bukan masalah kriminal saja. Hukum dari segi Islam termasuk politik. Kalau nak katakan UMNO tu tagut, PAS juga tagut. Sebab PAS menggunakan undang-undang politik. Jahiliah, demokrasi adalah sekular. Nanti kita akan bincang sekular. Apa tu sekular? Jadi kalau ikut Islam, إِذَا بُوِيَ لِلْخَلِيفَتَيْنِ فَقْتُلُوا أَخَرَ مِنْهُمَا. Apabila terlantik dua pemimpin, maka pemimpin yang sah dipelihara, pemimpin yang kedua dibunuh. Kata Nabi, mesti dijatuhkan, dibunuhkan. Okey, sekarang pemimpin yang sah mana? UMNO. Okey, kalau UMNO jatuh, di dalam PAS sendiri, di dalam PKR sendiri, yang dikatakan Pakatan Rakyat, di dalamnya berapa orang Islam dan berapa orang kafir? Subhanallah. Dan kita mesti ingat, orang kafir dibiaya oleh Pentagon untuk menjatuhkan orang Islam. Ini banyak faktanya kalau kita nak buktikan. Demokrasi sendiri adalah ditaja oleh Yahudi untuk jatuhkan Islam. Baca di sini, demokrasi adalah untuk menghilangkan agama. Agama akan dihilangkan. Di antara agama yang paling kuat di Malaysia adalah agama. Makanya kita katakan demokrasi itu hari, siapa yang taja Amiga itu siapa? Amiga adalah anjing Yahudi. Yang digunakan untuk menjatuhkan negeri Islam Malaysia. Jadi kalau di Malaysia, kalau sekarang mengundi siapa? Saya katakan UMNO. Saya bukan orang UMNO, orang Singapura lagi. Tetapi negara Islam yang perlu kita jaga di antaranya adalah tu Malaysia. Maka saya katakan kita kena mengundi dia. Saya bukan buat untuk orang UMNO, tak ada. Saya untuk orang Islam. Sebab dalil-dalil menunjukkan bahawa kita disuruh bersatu dengan pemimpin. Kita ambil yang hujung sekali. Lihat tuan-tuan. Percayalah tuan-tuan ya, bahawa hadis inilah hadis yang sahih. Lihat. Halaman 213. Di dalam ayat ni, وَعَدَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي كَمَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Minta maaf, saya terburu-buru baca jadi macam ni. Allah menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kalangan kamu bahawa ia akan menjadikan mereka khalifah. Khalifah artinya pemimpin yang memegang kuasa pemerintahan di bumi. Jadi orang beriman kena pilih orang beriman, sebab orang beriman tak boleh pilih orang kafir. Cuba lihat di halaman 214. Tuan-tuan, kalau belum faham, boleh ditanyakan nanti. Oleh kerana masih tinggal sedikit, tak apa, bersabar ya. Kita disuruh bersama pemerintah. Terutama kalau pemerintah itu Islam. Dalilnya, talzimuhum jama'atul muslimin wa imamahum. Hendaklah kamu sekalian beriltizam, komitmen dengan jamaah pemimpin muslim. Artinya bersatu dengan mereka. Bermakna kalau nak bersatu nanti undi mereka, supaya kita terus bersatu dengan mereka. Okey. Di bawah, wa nushu li'aimmatul muslimin wa luzumu jama'atihim. Dan sentiasalah menasihati pemimpin muslim, bukan dijatuhkan, dinasihati. Dan sentiasa committed ataupun commitment tidak berpecah dengan jamaah mereka, yakni pemimpin, yakni kena bersatu dengan pemimpin. Ini hadis. Hadis-hadisnya adalah hadis-hadis Bukhari, Muslim dan sebagainya. Okey. Orang yang keluar dari pemimpin yang sah, seperti keluar daripada UMNO, itu khawarij. Dan orang yang keluar daripada kepimpinan UMNO yang menjadi pemimpin yang sah di Malaysia ni, apa ancaman Al-Quran dan hadis? Hadis mengatakan, faman kharaja fa inna man kharaja minal jama'ati khayda sibrin faqad khala'a ribqatal islam min unuqi ila ayyarji'a. Qalu ya Rasulullah wa in salla wa sama qala wa in sama wa salla wa za'ama anahu muslim. Barang siapa keluar dari jamaah, yakni keluar dari pemimpin, sejengkal sahaja, maka ia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Sehinggalah ia kembali, yakni kembali kepada pemimpin, bersatu dengan pemimpin. Mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, sekalipun dia solat, iya. Antum solat, keluar daripada pemimpin, bermakna antum khawarij, walaupun atas solat, walaupun atas berpuasa. Bagi dia menjawab, sekalipun dia berpuasa, solat dan mengaku Muslim, tetap tidak terima sebagai Muslim, kalau dia tak sama dengan pemerintah. Okey, nanti pilihan raya, kita nak pilih siapa? Dahsyatnya PAS dulu mengkafirkan UMNO. Apa dia? Amanat Hari Awam. Orang UMNO punya sembelih tak boleh makan. Sehingga kalau pergi kenduri, orang UMNO tak makan dia punya daging. Makan nasi saja. Kalau anaknya kahwin dengan orang UMNO, batal. Pernikahan orang UMNO, kena nikah lagi sekali. Orang UMNO kafir, tak boleh sembahyang di belakang orang UMNO. Kalau sembahyang, kena ulang. Sampai dua imam. Tapi, amanat ni mengatakan, bermakna tak boleh satu dengan UMNO, UMNO kafir. Kenapa UMNO kafir? UMNO tak berhukum hukum Islam. Dia ingat hukum Islam tu hukum kriminal, hudud sahaja. Sedangkan termasuk politik. Sedangkan PAS sendiri politiknya bukan politik Islam. Jadi dikafirkan, berpecah. Habis berpecah. Ya kan? Tapi sekarang, PAS dengan siapa? MCA tu apa, DAP tu siapa? Pakatan Rakyat siapa? Oh, dengan UMNO tak boleh kafir, tapi dengan orang kafir sebenar boleh. Betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Ni tak betul. Ini adalah khawarij. Ini ciri-ciri khawarij. Bermakna kita, kalau dalam Islam ada parti pembangkang, Islam tidak ada. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, siapa pembangkangnya? Pembangkangnya khawarij. Makanya kalau di Malaysia, anak tak tahu ya besok anak antum ke ada kahwin dengan orang Malaysia. Nanti kena nasihatkan menantu antum. Ataupun besok antum jadi keluarga negara Malaysia. Jangan besok, oh aku suka PAS sebab Islam. Islamnya PAS pura-pura saja. Penuh kepincangan dan penuh kerosakan di dalamnya. Kalau dibuktikan, jom. Makanya bila PAS ajak berdebat, saya katakan dengan Datuk Seri. Datuk Seri kita pergi. Tak hendak dia. Itu hari dia cabar lagi. Fathul Bari, alhamdulillah Fathul Bari itu satu orang daripada anak murid saya yang dikatakan apa ilmiawan ni ataupun ulama muda, kebanyakan anak murid saya, kami dulu merancang supaya masuk UMNO. Masuk UMNO bukan nak dapat politik, tapi masuk untuk membetulkan UMNO, berdakwah dalam UMNO, sebab UMNO perlu didekati pemerintah, betul kan? Sebab dalam fatwa ulama, ulama mengatakan ulama dan umara perlu satu. Seperti duit syiling. Atas lambung, dia lambung, dia jatuh. Jadi ulama perlu mendekati pemerintah. Saatnya sekarang. Makanya di antaranya Ustaz Fathul Bari sendiri pergi mana? Pergi Saudi jumpa Syarab ya. Maka dinasihatkan supaya kita bersama dengan pemerintah. Hatta di Singapura, antum perlu bersama pemerintah. Adapun pembangkang sekarang, antum sokong. Apakah pembangkang lebih baik daripada yang ada sekarang? Kalau antum mengatakan lebih baik, antum tukang ramang ni, dukun semua ni. Boleh jadi dukun? Yang ada dipelihara, bukan dijatuhkan. Jadi PAP itu boleh dipelihara, bukan dijatuhkan. Kalau dijatuhkan, rugi antum. Sebab ternyata PAP lebih baik daripada, betul kan? Betul atau tidak? Subhanallah, ana bukan mengampu PAP dapat apa ana. Begitu juga ana tak mengampu UMNO dapat apa dia UMNO. Tapi kulil haq walau kana mur. Jadi minggu ada depan, tolong dibawa. Kita bercakap lebih tersusun minggu depan. Siapa di belakang demo? Demokrasi. Di belakangnya adalah something-something Yahudi. Kaum-kaum elit Zionis Yahudi. Untuk apa? Untuk membunuh antum ni. Kalau tak dibunuh antum sekalipun, antum jadi binatang cukuplah. Apa dia? Tinggalkan agama. Islam. Cakap kafir marah tapi tak sembahyang. Islam. Disuruh mengucap pun tak faham. Islam. Sembahyang tak tahu macam mana sembahyangnya. Bagi Yahudi itulah Islam. Dia tak mau kamu jadi Islam yang sebenar. Jadi Islam kamu nama sahaja. Sebagaimana PAS Islam nama sahaja. Jadi kita tak mau seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan buku yang saya usahakan, lama saya usahakan buku ni, berapa malam tak kata orang sengkang mata. Sebab nak cepat. Tanya anak saya tu. Alhamdulillah kita akan bincang satu-satu. Mulanya buku ni agak tebal. Saya nak buat hardcover. Tetapi takut nanti terlalu banyak. Jadi isinya akan kita kupas satu persatu dan memberi pengetahuan kepada kita di mana kita dengan pemerintah. Sama ada pemerintah Islam atau pemerintah kafir. Jangan nanti bila anangkat UMNO, seolah-olah kita ajak pergi UMNO. Tak ada. Kita di Singapura cukuplah dengan PAP. Kalau di mana di Malaysia cukuplah dengan UMNO. Kalau di Indonesia cukuplah dengan Golkar. Jadi mudah-mudahan ini dapat disambung dan tak akan jadi fitnah. Ikuti seluruhnya, seterusnya tak akan jadi fitnah. Tapi kalau besok cekcok sana cekcok sini jadi fitnah. Sabar kerana ilmu itu perlu kesabaran. Betul kan? Kata Imam Syafi'i menuntut ilmu dulu sabar. Jadi ikhwan, minggu depan di bawah dan selepas hadis kita akan sambung yang ini. Adapun sembahyang hajat itu yang penting dulu. Adapun sembahyang istikharah kita akan sambung kemudian. Ya, jangan tanya, "Ustaz, buku ni macam mana?" Yang penting fokus saya tu hari kita tahu sembahyang hajat, sunat tak sunat itu dulu. Kemudian sembahyang istikharah ke sembahyang tasbih kita bincang kemudian. Sebab itu sunnah yang walaupun kita tidak buat misalan masih tak ada masalah. Sebab sembahyang hajat kalau kita buat sesat, itu masalahnya. Jadi semoga Allah memberi kita ilmu yang manfaat. Aqulu qawli hadza. Astaghfirullah wa lakum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.